إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحديثنا في هذا المساء بأمر الله رب العالمين سيكون حول ترجمة للإمام البخاري أتحدث فيه عن اسمه ومولده وعن أبيه وأمه ونشأته وطلبه للعلم وحفظه وهمته كيف كان بدء أمره أتحدث أيضا عن المشاكل المادية التي واجهت الإمام البخاري وأتحدث عن ثناء العلماء عليه وكذلك عن محنته وأخيرا عن وفاته رحمه الله تعالى. Syekh hafizahullah taala berkata setelah beliau memuja dan memuji Allah kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, pada malam hari ini saya akan berbicara tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari. Saya akan mengupas tentang nama beliau, kelahirannya, kemudian apa saja yang terjadi di masa kecilnya, tentang ayah ibunya, dan juga bagaimana dia mengawali menuntut ilmu, guru-gurunya, pujian-pujian ulama kepadanya, serta saya juga akan berbicara tentang kendala-kendala harta, problema materi yang beliau hadapi dalam menuntut ilmu. Kemudian setelah itu juga saya akan berbicara tentang wafat beliau rahimahullahu taala. Wa kullama sa'adhkuruhu fi hadzal yawm مبثوث في كتابين، الأول لمحمد بن أبي حاتم البخاري أبو جعفر المراق كاتب الإمام البخاري، في كتاب له ضخم كبير اسمه شمائل البخاري، وكذلك غنجار محمد بن أحمد غنجار كان له كتاب اسمه تاريخ بخارى أعد فيه ترجمة حافلة للإمام البخاري، وكلا الكتابين بحمد الله قد نقلهما الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بسنده إليهما فالحمد لله رب العالمين. Semua yang saya sampaikan pada malam hari ini merupakan ringkasan dan penggabungan dari dua kitab besar, yaitu kitab yang dikarang oleh Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari, juru tulis Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya yang dia beri nama Syama'il Al-Bukhari. Syama'il Al-Bukhari maksudnya biografi Al-Imam Al-Bukhari, sebuah kitab yang besar. Dan juga kitab yang kedua yaitu yang dikarang oleh Gunjar Muhammad bin Ahmad. Beliau mengarang kitab Tarikh Bukhara. Dan di dalam kitabnya tersebut beliau menjelaskan, menuturkan tentang biografi yang lengkap, biografi Imam Al-Bukhari yang lengkap. Dan kedua kitab ini alhamdulillah dinukilkan dan diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Awalan huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Ju'afi thumma Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزبة الجعفي البخاري. وبرزبة في لغة فارس أو في لغة بخارى هو الزراع. ثانيا، ولد الإمام في شهر شوال في ليلة الجمعة، في 23 من شهر شوال في ليلة الجمعة، في سنة 94 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Pertama tentang nama beliau, nama al-Imam al-Bukhari, beliau adalah Abu Abdullah al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'afi. Saya ulangi, beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'afi. Al-Bardizbah itu berasal dari bahasa daerah Bukhari atau bahasa Persi yang artinya az-zarra, yaitu petani. Jadi ini nisbah, maknanya adalah petani. Beliau dilahirkan pada malam Jumat. Al-Imam Al-Bukhari dilahirkan pada malam Jumat di bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Dilahirkan di malam Jumat bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Thalithan, ma hadatha lahu fi sigharihi. Qala Muhammad ibn Abi Hatim al-Razi, qad zahabat ayna Muhammad ibn Ismail fi sigharihi. Fabakathu ummuhu buka'an shadidan, wa kanat imra'a salihah. Thumma namat min laylatiha, fara'at Khalil al-Rahman, Ibrahim alayhi salam, qala laha ya hadihi, لقد رد الله بصر ابنك عليه ببكائك عليه وفي رواية بدعائك له. شك البلخي راوي هذه الرواية. قالت فاستيقظت فوجدت أن الله عز وجل قد رد بصره عليه. Permasalahan yang ketiga, peristiwa yang terjadi di masa kecil Al-Imam Al-Bukhari. Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Ar-Razi menyebutkan bahwa ketika Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari, ketika dia kecil, dia ditimpa buta. Jadi matanya buta, hilang penglihatannya di masa kecilnya. Sehingga ibunya menangis sedih melihat tersebut. Suatu malam ibunya bermimpi. Ibunya Al-Imam Al-Bukhari bermimpi, di dalam mimpinya dia bertemu dengan Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam mimpinya tersebut berkata, ya hadihi, wahai wanita, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan penglihatan mata putramu karena banyaknya engkau menangis. Jadi dalam mimpi itu Nabi Ibrahim berkata kepada ibu Al-Imam Al-Bukhari, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya engkau menangis, atau karena banyaknya doamu, karena seringnya engkau berdoa. Perawi kisah ini Al-Balkhi ragu antara karena banyaknya menangis atau seringnya berdoa. Keesokan harinya dia dapati Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengembalikan penglihatan Al-Imam Al-Bukhari. Rabi'an, أبيه وأمه. أبوه هو إسماعيل ابن إبراهيم، طلب العلم ولم يكن قد اشتهر به بعد. قال البخاري طلب سمع أبي من مالك ابن أنس، الإمام مالك إمام دار الهجرة، ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. ولعل هذا القرب من الوالد للعلماء أثر ذلك في حياته تأثيرا شديدا. فلقد نقل أحمد بن حفص قال دخلت على أبي الحسن، وهو إسماعيل والد الإمام البخاري، حين موته فقال لقد تركت 1000 دينار أو 1000 درهم، لا أعلم درهما فيه من شبهة ولا درهما فيه من حرام. من منا أيها الإخوة في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحلال بالحرام وكثرت فيه الشبهات والشهوات، من منا الآن يتيقن أن المال الذي جمعه في حياته خالي من أي شبهة أو خالي من أي حرمة؟ إن بسبب قرب الوالد من العلماء وقبل أن يتاجر أو يفعل صفقة مع أحد الناس في تجارة فإنه دوما يسأل أهل العلم أحلال هذه أم حرام، شروط هذه الصفقة حلال هي فأمضي فيها أم حرام فأجتنبها. فهذا أمر مهم أيها الإخوة، القرب من العلماء إن لم تكن عالما أو طالبا للعلم فإياك أن تحرم نفسك من قربك من أهل العلم. Yang keempat tentang ayah dan ibunya. Ayah Imam Al-Bukhari yaitu Ismail bin Ibrahim juga seorang penuntut ilmu. Akan tetapi beliau tidak terkenal di kalangan ulama. Beliau bahkan menimba ilmu juga dari Imam Malik bin Anas sebagaimana dikatakan oleh Ishaq bin Ahmad bin Khalaf. Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Sami'a Abi min Malik bin Anas wa ra'a Hammad bin Zaid wa safaha Ibn al-Mubarak bi kilta yadayhi." Al-Bukhari berkata, "Ayahku mendengarkan yakni belajar dari Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas. Beliau juga bertemu dengan Hammad bin Zaid serta berjabat tangan dengan kedua tangannya, menjabat tangan Abdullah ibn al-Mubarak." Nah, barangkali wahai ikhwan semuanya, karena kedekatan orang tua Al-Imam Al-Bukhari dengan para ulama dan seringnya dia duduk bersama para ulama, ini memberikan pengaruh dalam kehidupannya, memberikan athar bagaimana dia mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu dinukilkan oleh Ahmad bin Hafsin, dia berkata, "Aku pernah menemui Abul Hasan." Abul Hasan yaitu ayahnya Al-Imam Al-Bukhari, Ismail bin Ibrahim. "Aku pernah menemui Abul Hasan di saat dia menjelang wafat. Dia berkata, 'Aku telah meninggalkan, menyisakan untuk keluargaku 1 juta dirham atau 1 juta dinar atau 1 juta dirham. Tidak ada 1 dirham pun di hartaku itu yang berasal dari barang yang, dari harta yang haram. Tidak ada satu dirham pun hartaku yang tercampur dengan syubhat.'" Kenapa? Karena dia senantiasa bertanya kepada ahlul ilmi. Sebelum dia berdagang, sebelum dia berbuat, dia bertanya kepada ahlul ilmi, apakah perdagangannya itu sah atau tidak, halal atau haram, syaratnya terpenuhi atau tidak, sehingga dia terjaga. Perhatikan wahai saudara semuanya, siapa di antara kita di zaman sekarang? Di zaman sekarang di mana bercampur yang halal dan yang haram? Siapa di antara kita di zaman sekarang yang bisa yakin bahwasanya harta dia bersih dari sesuatu yang haram? Jadi ini memberikan pengaruh yang besar kepada orang tuanya dan juga kepada anak-anaknya. Nah, ايضا ايها الاخوه هذا المال الحلال لعله كان سببا في البركه التي كانت عند الامام البخاري. مات ابوه وكان البخاري صغيرا، والتي تولت تربيته هي امه، وكانت امراه صالحه، كانت امراه صالحه ولا يربي مثل النساء ابدا. ضمت الام المؤمنه وليدها الى صدرها، هذا بالدنيا وما فيها. فعندنا في الاسلام نماذج مشرفه للنساء اللواتي ربينا الرجال العظماء في كل مجال، ربينا العلماء والمجاهدين، ربينا العظماء في كل زمان ومكان. فالامام مالك التي ربته امه، وكذلك الامام احمد، وكذلك الشافعي. قالت ام الشافعي له وكان صغيرا، ولدي اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي، وانا اكفيك بمغزلي، اعمل وابيع لتطلب انت العلم. وكذلك الامام مالك كان اذا اراد ان يذهب لطلب العلم في صغره يقول لامه: اذهب لاطلب العلم. قالت: انتظر حتى البسك ثياب العلماء. فكانت تلبسني العمامة وتأتي بثوب من الخلف وتضعه على رأسي كما يكون العلماء. وقال الإمام مالك: كنت إذا قلت لأمي أذهب لأتعلم تقول: اذهب إلى مجلس ربيعة، وهو الإمام ربيع الرأي، اجلس، اذهب إلى مجلس ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وهذا ورب الكعبة هو الذي نحتاجه في هذا الزمان، فنحن في حاجة إلى كثير من الأدب أو قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. فربما تجد طالب العلم يحمل علوما كثيرة ولكنه يضيعها بسوء أخلاقه مع إخوانه ومع مشايخه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Barangkali harta halal yang ditinggalkan oleh ayahnya ini memberikan berkah dalam kehidupan Al-Imam Al-Bukhari dalam pertumbuhannya, baik pertumbuhan ilmiah dan juga kewaraannya. Ayahnya meninggal, wafat, dan Imam Al-Bukhari masih kecil sehingga dia dididik oleh ibunya. Dan ibunya, seorang ibu mendidik, ibunya tidak mendidik seperti wanita-wanita yang lainnya. Dan tidak ada yang bisa mendidik seperti didikan seorang ibu. Bahkan pelukan seorang ibu kepada anaknya di dadanya itu lebih bernilai daripada dunia seisinya. Kita memiliki contoh-contoh yang banyak, wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang menjadi pendidik, seperti misalnya Hafsah binti Sirin dan juga yang lain-lainnya. Begitu juga ibunya Imam Asy-Syafi'i. Ibunya Imam Asy-Syafi'i berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, "Pergilah engkau menuntut ilmu. Aku yang akan memenuhi nafkahmu dengan tenunanku. Aku akan menenun, menjualnya dan akan menafkahimu." Demikian juga halnya dengan Imam Malik. Imam Malik juga dididik oleh ibunya. Imam Malik apabila dia ingin pergi menuntut ilmu, dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, aku akan berangkat untuk menuntut ilmu." Maka ibunya berkata, "Tunggu, biarkan aku pakaikan kepadamu pakaian-pakaian para ulama." Maka kata Imam Malik, "Lalu ibuku memakaikan kepadaku pakaian-pakaian seperti para ulama, memakaikan kepadaku serban, kemudian dia memerintahkanku untuk pergi menuntut ilmu." Bahkan Imam Malik juga menceritakan ibunya berkata kepada dia, "Adalah ibuku memakaikan serbanku kemudian memerintahkanku untuk pergi belajar kepada Rabi'ah. Ia berkata, 'Idhab ila Rabi'ah, pergilah temui Rabi'ah Ar-Ra'i, Imam Rabi'ah Ar-Ra'i. Belajarlah darinya adab sebelum engkau belajar mempelajari ilmunya.'" Dan ini wahai saudara semuanya, sesuatu yang sangat kita butuhkan. Bahkan kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada banyak ilmu. Kenapa? Karena di zaman sekarang kita dapati sebagian penuntut ilmu memiliki ilmu yang banyak, namun dia rusak dengan akhlaknya yang tercela. Nah. Khamisan ayuhal ikhwah, بداية طلب الإمام للعلم. قال محمد ابن أبي حاتم الوراق: سألت البخاري كيف كان بدء أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: ابن كم كان عمرك؟ قال: 10 سنين أو أقل. فلما أتممت 10 خرجت من الكتاب وكنت أختلف إلى الداخلي وغيره. والداخلي كان إماما في الحديث حافظا معروفا في ذاك الزمان. ثم قال ذات يوم، أي الداخلي: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم وهو النخعي. قلت، أي البخاري: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم. فانتهرني الداخلي، انتهره. فقلت له: ارجع إلى أصلك. وكان يحدث من حفظه، فدخل إلى بيته فأخرج كتابه ثم نظر فيه فقال: كيف قلت يا غلام؟ قلت، قال البخاري: قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي. فأصلح الكتاب وقال: صدقت يا غلام. فقيل للبخاري: كم كان عمرك حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. ابن 11 سنة. فلما أتممت 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووقيع ابن الجراح، وعرفت كلام هؤلاء، يعني أهل الرأي الذين هم في العراق. ثم ذهبت أنا وأخي أحمد وأمي إلى مكة فلما حججت رجع أخي بأمي وتخلفت في طلب الحديث. كان أيها الإخوة هذا هو بداية طلب العلم عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Yang kelima, kita akan berbicara tentang awal mula menuntut ilmu Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana dia mengawali perjalanannya menuntut ilmu? Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq berkata, aku bertanya kepada Abu Abdullah. Aku bertanya kepada Abu Abdullah, yaitu Imam Al-Bukhari, bagaimana awal mula engkau menuntut ilmu? Al-Imam Al-Bukhari menjawab, aku diberikan ilham, diilhamkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk menghafal hadis. Dan ketika itu aku masih belajar di kutab. Kutab yaitu tempat anak-anak menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Lalu ditanya lagi oleh Muhammad bin Abi Hatim, berapa umurmu ketika itu? Al-Imam Al-Bukhari menjawab, 10 tahun atau kurang dari 10 tahun. Kemudian setelah umurnya 10 tahun, Al-Imam Al-Bukhari keluar dari kutab, dari tempat belajar Al-Quran tersebut. Kemudian mulailah dia bolak-balik mengunjungi Al-Imam Ad-Dakhili dan imam-imam yang lainnya untuk belajar. Dan Imam Ad-Dakhili ini adalah Imamul Muhaddits, Imamul Hadis yang terkenal di masa itu. Suatu hari Al-Imam Al-Bukhari duduk di majlis Ad-Dakhili, dan Ad-Dakhili ini menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis kepada yang hadir. Dia berkata, telah menyampaikan kepada kami Sufyan dari Abu Zubair, dari Abu Ibrahim. Dia membaca sanadnya dengan hafalannya. Mendengar itu Imam Al-Bukhari berkata kepada dia, spontan berkata, inna Abu Zubair lam yarwi an Ibrahim. Sesungguhnya Abu Zubair yang ada di dalam sanadnya itu tidak pernah meriwayatkan dari Ibrahim. Fantaharani. Maka Ad-Dakhili membentakku, marah karena dia anak kecil. Lalu dia membentakku, kemudian aku berkata kepada dia, irji ilal asal, wahai imam, coba periksa kitabnya, kitab yang aslinya, karena Imam Ad-Dakhili menyampaikan melalui hafalannya. Lalu dia menyarankan agar dia melihat kitabnya. Maka masuk dia ke rumahnya, diambilnya kitabnya, kemudian dilihatnya. Lalu dia berkata lagi kepada Imam Bukhari, apa yang engkau katakan, wahai ghulam, wahai anak kecil. Maka Imam Al-Bukhari berkata, Az-Zubair bin Adi meriwayatkan dari Ibrahim. Lalu Imam Ad-Dakhili mengambil pena dan memperbaiki bukunya, kitabnya. Lalu dia berkata, engkau telah benar wahai anak kecil. Nah, ketika itu ditanyakan oleh Muhammad bin Hatim kepada Imam Al-Bukhari, berapa umurmu ketika itu, ketika engkau membantah Al-Imam, mengoreksi, mengkritik Al-Imam Ad-Dakhili? Beliau menjawab, 11 tahun. Ketika umurku, kata Imam Al-Bukhari, ketika umurku telah mencapai 16 tahun, aku telah hafal kitab-kitab Abdullah ibn Mubarak dan Waqi' ibn Jarrah. Dan aku pun telah mengenali, mengetahui perkataan mereka, para ulama-ulama di Irak. Kemudian, aku pergi menunaikan haji bersama ibuku dan saudaraku. Setelah selesai menunaikan haji, saudaraku pulang bersama ibuku dan aku tinggal untuk menuntut ilmu hadis di Mekah. Inilah dia awal mula perjalanan Al-Imam Al-Bukhari dalam menuntut ilmu. Sadisan ayyuhal ikhwah, dhikru tasmiyati syuyukhihi wa ashabihi. Qala Muhammad ibn Abi Hatim bin Al-Warraq, سمعته يقول دخلت بلخ فاجتمع حوله الرواة قال فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا, يعني لكل راوي كتب عنه البخاري أن يروي لهم له حديث واحد. قال فكتبت 1000 حديث فأمليت عليهم 1000 حديث لألف شيخ كتبت عنه. وقال أيضا محمد بن أبي حاتم سمعته قبل موته بشهر يقول كتبت عن 1080 شيخ ليس فيهم إلا صاحب حديث, يعني مش مجرد راوي يروي أحاديث فقط, لا, صاحب حديث يعني يعرف الحديث وعلله وتحقيقه وكل شيء عن الحديث. ليس فيهم إلا صاحب حديث وكلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, يعني ليسوا مجرد رواة عاديين, وإنما كان ينتقي المشايخ الذين هم معروفون بعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يولدون عند طالب العلم الورع والتقوى قبل العلم. Yang keenam tentang nama-nama guru-guru al-Imam al-Bukhari, tentang guru-guru al-Imam Bukhari dan sahabat-sahabatnya. Muhammad bin Abi Hatim, juru tulis al-Imam al-Bukhari, pernah berkata, aku mendengar al-Imam Bukhari menuturkan, al-Imam al-Bukhari berkata, aku memasuki kota Balakh. Lalu mereka, orang-orang di Balakh, memintaku untuk mengimlakkan, mendiktekan kepada mereka setiap ulama-ulama yang aku meriwayatkan hadis darinya. Maka aku diktekan kepada mereka 1000 hadis yang aku ambil dari 1000 orang. Jadi ini menunjukkan banyaknya guru al-Imam al-Bukhari. Dia telah mengambil hadis dari 1000 orang, 1000 ulama. Kemudian Muhammad bin Hatim Al-Warraq juga berkata, aku mendengar Al-Imam Al-Bukhari berkata sebulan sebelum dia meninggal. Al-Imam Al-Bukhari berkata kepada dia sebulan sebelum meninggal, aku telah mencatat hadis dari 1080 orang. Dia telah mencatat hadis dari 1080 orang, berguru dari 1080 orang. Laisa fihim illa sahibu hadis. Tidak seorang pun dari mereka melainkan sahibu hadis. Jadi maksudnya dia bukan sekedar meriwayatkan hadis saja, tapi dia pilih ulama-ulama itu adalah sahibu hadis, orang yang betul-betul paham hadis, paham mentakhrij hadis, tahqiq ilal hadis, orang-orang yang melahirkan kepada para penuntut ilmu ketakwaan, wara, akhlak. Kanu yaqulun, dan semuanya, semua 1080 orang guru Imam Al-Bukhari itu semuanya mengatakan, al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Keimanan itu adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Maksudnya beliau memilih dari ulama-ulama tersebut, dipilihnya yang betul-betul ulama yang terkenal dengan aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Sabi'an ayyuhal ikhwa, dhikru rihlatihi wa talabihi wa tasanifihi rahimahullahu ta'ala. قال محمد ابن أبي حاتم من الوراق سمعت أبا عبد الله يقول حجزت ورجع أخي بأمي وتخلفت في طلب الحديث فلما طعنت في 18 سنة لما بلغ 18 سنة بدأت أجمع قضايا الصحابة والتابعين وأقاولهم وبدأ أيضا يصنف كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة وقل اسم وضعته في التاريخ إلا وله قصة إلا أني خشيت تطويل الكتاب. كتاب التاريخ هذا إخوة كتاب جميل جدا جدا جدا، من أفضل ما ألف الإمام البخاري بعد كتابه الصحيح، وسوف أذكر الآن كلام أهل العلم عنه. قال البخاري وكنت أختلف إلى الفقهاء بمرو، وكنت صبي صغير فإذا جئت إليهم أستحي أن أسلم عليهم، فقال لي يوما مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم؟ قلت 2 وأنا أقصد بذلك حديثين، فضحك من حضر المجلس، فقال شيخ من مشايخهم وكان جالسا لا تضحكوا عليه فلعله يضحك عليكم يوما وقد كان. Yang ketujuh tentang rihlah, perjalanan beliau, rihlah beliau dalam menuntut ilmu dan juga bagaimana beliau mengarang-arang, menulis, menghimpun karya-karyanya. Muhammad bin Abi Hatim Al-Bukhari pernah berkata, aku mendengar Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Bukhari menuturkan, ini tentang kisah perjalanannya ketika haji. Aku pergi haji bersama saudaraku dan ibuku. Kemudian aku tinggal untuk menuntut ilmu hadis. Jadi, saudaranya, ibunya pulang, itu tadi umur berapa? 16 tahun. Tatkala umurku mencapai 18 tahun. Aku mulai menghimpun, mengumpulkan, mengarang masalah-masalah sahabat, tabi'in, pendapat-pendapat mereka. Dan beliau juga, Al-Imam Al-Bukhari, mengarang kitab At-Tarikh. Beliau mengatakan, aku mengarang kitab At-Tarikh ketika itu di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam-malam bulan purnama. Dan kitab Tarikh ini adalah kitab yang sangat bagus sekali. Bahkan dia adalah kitab Al-Imam Al-Bukhari yang paling bagus setelah kitab Sahih Bukhari. Dan beliau mengatakan, qalla ismun fi tarikh illa walahu qissah. Sedikit nama-nama yang beliau cantumkan di dalam kitab Tarikh itu melainkan ada kisah-kisahnya. Tetapi beliau khawatir nanti kitab itu menjadi panjang dan besar sekali, maka beliau kurangi kisah-kisah setiap nama-nama yang beliau cantumkan di dalam kitab tersebut. Dan beliau juga berkata, dulu juga aku bolak-balik mengunjungi fuqaha, ahli fiqih di kota Marwah. Ketika itu aku masih kecil. Apabila aku datang di majelis mereka, aku malu untuk mengucapkan salam karena dia masih sobi, masih kecil. Suatu ketika, salah seorang pengajar di situ di kota tersebut berkata kepada Al-Imam Al-Bukhari di majelis tersebut, hari ini berapa engkau telah menulis, mencatat? Maka Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Isnain, aku telah menulis 2 hadis. Maka ketika Al-Imam Al-Bukhari menyebut 2 hadis, ketika itu dia masih kecil, semua yang hadir ketika itu tertawa, menertawakan dia. Maka salah seorang syekh yang ada di situ, di majelis itu berkata kepada mereka, La tadhakum alaihi, jangan kalian menertawakan dia. Suatu saat, dia yang akan menertawakan kalian. Dan itu pun terjadi, akhirnya Imam Al-Bukhari menjadi ulama besar. Naam. حول كتاب التاريخ للبخاري قال البخاري أخذ إسحاق بن راهويه كتاب التاريخ إسحاق هذا كالشمس ستحفظون اسمه كثيرا وسيتردد عليكم كثيرا في مجلس التحديث إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد في طلب العلم وكان كبيرا معظما محدثا عظيما في هذا الزمان أخذ كتاب التاريخ ثم ذهب إلى عبد الله بن طاهر قال أيها الأمير ألا أريك سحرا قال بلى فدفع إليه كتاب التاريخ للإمام البخاري فجعل يقرأه ويتعجب من تصنيفه ويقول والله لا أفهم منه شيئا كيف لا يفهم منه شيئا لأنه لا يفهم هذا الكتاب إلا المحدثين كتاب علل هذا الكتاب يا إخوة ألف من ورائه ابن أبي حاتم الرازي 3 كتب ألف كتاب الجرح والتعديل ثم هذا الكتاب من حوالي ما يقرب من 9 مجلدات ثم ألف كتاب المراسيل يقرب من مجلد وألف كتاب العلل المجلدان كل هذا من وراء التاريخ الكبير للإمام البخاري أيضا قال محمد ابن أبي حاتم الرازي سمعت أبا سهل الشافعي يقول سمعت أكثر من 30 عالما بمصر يقولون حاجتنا من الدنيا يعني لا نبغي العيش في الدنيا إلا النظر في التاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري وهذا قد ألفه وعنده 18 سنة يعني سبحان الله غلام يؤلف كتاب مثل هذا يقول شيخه على هذا الكتاب سحر العلماء يقولون لا نبغي الحياة في الدنيا إلا لمجرد النظر في كتاب التاريخ للبخاري رحمة الله يعني tentang kitab at-tarikh al-imam al-bukhari yang kita sebutkan tadi al-imam al-bukhari pernah berkata Ishaq bin Rahawai imam besar yang dimuliakan dan dihormati terkenal imam muhaddits di masa itu temannya Imam Ahmad. Jadi suatu hari Ishaq bin Rahawai mengambil kitab At-Tarikh karangan Imam Al-Bukhari. Lalu dibawanya kitab tersebut kepada Al-Amir Abdullah bin Tahir. Lalu dia berkata, "Ayuhal Amir, wahai Amir." Amir itu pemimpin. "Maukah engkau aku perlihatkan sebuah sihir?" Heran Amir itu. "Apa itu?" Lalu aku serahkan kitab tersebut. Lalu dia melihat kitab At-Tarikh Al-Kabir yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari, fata'ajjaba minhu, dan dia merasa ta'ajub. Lalu dia berkata, aku tidak paham sedikit pun kitab ini. Kenapa dia tidak paham? Hanya ulama ahli hadis. Karena kitab ini adalah kitab ilal. Kitab ilal. Bahkan setelah kitab itu, Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi mengambil faedah dari kitab At-Tarikh Al-Kabir. Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab-kitab yang lainnya. Beliau mengarang dari kitab tersebut, kitab Al-Jarh wa Ta'dil, kamu jalan. 9 jilid kitab dalam Jarh wa Ta'dil. Kemudian dia juga mengarang kitab Marasil, terdiri dari 2 jilid. Kemudian dia juga mengarang kitab Al-Ilal, dari kitab Tarikh Al-Kabir Al-Imam Al-Bukhari ini. Dan juga Muhammad Al-Warraq berkata, aku mendengar Abu Sahal Asy-Syafi'i berkata, sami'tu akhtar min 30, aku pernah mendengar lebih dari 30 ulama di Mesir pernah berkata, kami ini hidup hanyalah ingin melihat kitab tarikh yang dikarang oleh Muhammad bin Ismail. Jadi 30 orang ulama di Mesir pernah mengatakan, tidak ada keinginan kami untuk hidup di dunia ini melainkan karena kami ingin melihat kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari, subhanallah. Lihatlah bagaimana ulama memuji dan menyanjung kitab tersebut, padahal Al-Imam Al-Bukhari mengarang kitab tersebut dia masih remaja. Umurnya baru 18 tahun dia mengarang kitab At-Tarikh Al-Kabir. أما بالنسبة لتأليفه لكتاب الجامع الصحيح فقال كنت في مجلس إسحاق بن راهوي فقال بعض أصحابنا يوما لو جمعتم كتابا مختصرا في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب ثم قال ما وضعت في كتابي الصحيح إلا حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين إذن يا ترى كم صلى البخاري من ركعات قبل أن يؤلف هذا الكتاب إن عدد أحاديث صحيح البخاري بغير المكرر 4000 بالمكررة 7275 حديثا كذا جزم ابن الصلاح والنووي فيكون البخاري صلى للصحيح لصحيح البخاري فقط 14550 ركعة ليس هذا فحسب بل لتراجم الكتاب مثلا يقول باب كذا أو كتاب كذا هذا اسمها تراجم لتراجم الكتاب قالوا أنه حول تراجم الجامع بين قبر رسول الله ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين لذلك أيها الإخوة جعل الله له القبول جمع في هذا الكتاب وفي غيره بين العلم والعمل فالعمل يهتف بالعلم فإن أجابه وإلا ارتحل الله الله يا طلبة العلم لا بد أيها الإخوة حتى يكون لعلمك البركة والقبول في الأرض لا بد أن تجمع مع العلم العمل هكذا فعل الإمام البخاري يصلي قبل أن يضع أي حديث في صحيحه ركعتين ويختسل وقبل أن يضع أي ترجمة يصلي لها ركعتين لله ضر نعم mengenai beliau mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari berkata, suatu hari aku duduk di majlis Ishaq bin Rahawai. Lalu salah seorang dari sahabat-sahabat kami berkata, salah seorang dari yang duduk di situ di majelis tersebut berkata, kalau saja kalian membuat sebuah kitab yang ringkas menghimpun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghimpun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas perkataan tersebut mengena di hatiku, maka mulailah aku mengarang kitab tersebut. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari ketika dia mengarang kitabnya tersebut, setiap kali dia ingin menuliskan satu hadis di dalam kitabnya tersebut, beliau terlebih dahulu mandi dan sholat 2 rakaat. Bayangkan berapa banyak beliau sholat, sholat sunat. Setiap beliau hendak memasukkan satu hadis di dalam kitabnya itu, beliau terlebih dahulu mandi dan sholat 2 rakaat. Berapa banyak beliau sholat? Jumlah hadis di dalam Sahih Bukhari itu, apabila dikurangi dari hadis-hadis yang diulang-ulang di situ, semuanya ada 4000 hadis. Kalau dengan dimasukkan hitungannya dengan hadis yang diulang, ada 7275 hadis. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Salah, Al-Imam Ibnu Salah. Dengan demikian, ketika mengarang kitab Sahih Bukhari tersebut, Al-Imam Al-Bukhari salat sunat sebanyak 14.550 rakaat. Beliau salat 14.550 rakaat salat sunat. Bahkan bukan itu saja. Setiap bab-bab yang ada di dalam Sahih Bukhari itu, dikatakan oleh para ulama, beliau menulisnya, bab-bab yang ada di Sahih Bukhari tersebut, di antara kuburan dan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Raudhah, beliau menulisnya di situ. Setiap beliau hendak menulis bab tersebut, beliau juga salat sebelumnya 2 rakaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Imam Al-Bukhari menggabungkan antara ilmu dan amal, Allah berikan berkah dan Allah jadikan kitabnya itu diterima oleh manusia. Dan ini sangat penting wahai saudaraku, bagi semua kita menggabungkan antara ilmu dan amal. Jika kita ingin ilmu itu diberkahi, maka wajib bagi kita untuk menggabungkan antara ilmu dan amal. Ilmu itu berbisik kepada amal agar diamalkan. Ilmu meminta untuk diamalkan. Jika tidak, ilmu itu akan pergi. وقال محمد بن أبي حاتم البخاري سمعت البخاري يقول صنفت الصحيح في 16 سنة. 16 سنة. ربما تتعجب، البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 100,000 حديث غير صحيح، يعني مجموع ما يحفظ البخاري 300,000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 100,000 صحيح و200,000 حديث غير صحيح. إذن لماذا أخذ هذه المدة في تصنيف الكتاب؟ قال ما وضعت حديثا في صحيحي إلا صليت قبل ذلك ركعتين واغتسلت. أيضا قال وضعت في كتابي ما وضعت إلا ما صح، وتركت من الصحاح مخافة أن يطول الكتاب ويمل الناس. فالبخاري عنده بعد نظر في تصنيفه لصحيحه، مكث 16 سنة من أجل أن يصنف الصحيح. ربما الآن يعني كتاب الصحيح يكون في أي مكتبة أنت تزهد في شرائه، لا تدري كم تعب الإمام في تصنيفه، لا تدري يعني كم من أشياء حدثت له، كاد أن يتلف، كاد أن يموت من شدة الجوع، مكث الأيام والليالي في بيته لا يخرج لأنه لم يجد لباسا يلبسه من أجل أن يصنف هذا الكتاب. فواهن لهذه الأمة أن يرث هذا الكتاب أناس لم يعرفوا قيمته، ويخلو بيت من بيوتات المسلمين من هذا الصحيح، من هذا الكتاب الذي ورب الكعبة لو وزن ببقية الكتب لرجح كتاب الصحيح كما قال أهل العلم. الإمام البخاري sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Hatim Al-Warraq, الإمام البخاري mengatakan bahwa beliau mengarang kitab Sahih Bukhari itu dalam 16 tahun. 16 tahun lamanya beliau mengarang kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, wahai ikhwah semuanya, wahai saudara semuanya, beliau mengatakan, aku hafal 100,000 hadis sahih dan aku hafal 200,000 hadis yang tidak sahih. Jadi beliau hafal 300 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100,000 yang sahih, 200,000 yang tidak sahih. Lalu kenapa beliau banyak menghafal hadis? Kenapa susah? Kenapa butuh waktu yang panjang untuk menulis hadis ini? Sebabnya beliau setiap kali hendak menulis hadis itu, beliau mandi dan berwudu, kemudian salat 2 rakaat. Ini pertama. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa beliau hanya menuliskan di dalam kitabnya itu beberapa hadis-hadis yang sahih, dan beliau tinggalkan masih banyak hadis-hadis sahih yang lainnya karena khawatir nanti kitab itu akan menjadi panjang, besar dan berat bagi kaum muslimin. Lihatlah bagaimana beliau bertungkus lumus, bersusah payah mengarang kitab ini. Namun sekarang lihatlah, barangkali engkau wahai saudaraku tidak ingin untuk memiliki kitab Al-Bukhari ini, dan sebagian kaum muslimin begitu juga, ini tidak menghargai bagaimana beliau bersusah payah untuk mengarang dan menulis kitab ini. Bahkan demi Rabb Ka'bah, demi Allah, Rabb Ka'bah. Kitab Al-Bukhari ini, kitab Sahih ini, apabila ditimbang dengan kitab-kitab ulama lainnya, niscaya kitab Sahih Bukhari ini lebih berat dari kitab-kitab yang lainnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi. Zikru hifzihi wa si'atu ilmihi wa dhaka'ih. قال محمد ابن أحمد غنجار في تاريخ بخارى قال جعفر ابن محمد القطان إمام قرمينية سمعت محمد ابن إسماعيل يقول كتبت عن 1000 شيخ وأكثر عن كل واحد منهم 10,000 وأكثر ما عندي حديث إلا وأنا أذكر إسناده. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang hafalan. Luasnya hafalan Imam Al-Bukhari, luasnya ilmunya serta kecerdasannya. Muhammad bin Ahmad Ghunjar, tadi kita sebutkan di awal, pengarang kitab Tarikh Bukhara, menyebutkan di dalam kitabnya Ja'far bin Muhammad Al-Qattan, Imam Karminiyah, pernah menuturkan bahwa ia mendengar Muhammad bin Ismail Al-Imam Al-Bukhari berkata, aku telah mencatat, menulis hadis dari 1000 syekh atau lebih. Aku telah menulis hadis dari 1000 syekh atau lebih. Dari setiap syekh itu, aku mencatat 10,000 hadis atau lebih. Jadi dia telah mencatat dari 1000 guru lebih. Dari setiap orang gurunya, dia catat 10,000 hadis atau lebih. Ma indi haditsun illa adzkuru isnadahu. Setiap hadis yang dia catat, yang dia hafal, dia sebutkan sanadnya. Jadi dengan sanadnya. Wa qala Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq. Sami'tu Hashid ibn Isma'il wa akhar yaqulan kana Abu Abdullah al-Bukhari yakhtalifu ma'ana ila al-mashayikh fi al-Basra. Wa huwa ghulam saghir, fala yaktubu hatta ata 'ala dhalika ayyam. فكنا نقول له إنك تختلف معنا ولا تكتب فما تصنع؟ فلم يرد، فجعل يقرران هذا الكلام فرد بعد 16 يوم قال إنكما قد أكثرتما علي وألححتما علي، فأعرض علي ما كتبتما فأخرجنا إليه ما كان عندنا أي من أحاديث، فزاد على 15,000 حديث من حفظه. قالوا فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا لحفظه رضي الله عنه. ثم قال لهم أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد، رحمه الله تعالى. محمد بن أبي حاتم الوراق منuturkan aku mendengar Hashid bin Ismail dan seorang lagi, keduanya berkata, adalah Abu Abdullah Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, bersama kami mendatangi masyayikh, syaikh-syaikh di Basrah. Dan ketika itu dia masih ghulam, remaja kecil. Fala yaktub, tapi dia tidak ikut mencatat sebagaimana kami mencatat. Sehingga beberapa hari bersama kami dia pergi mendatangi syaikh, dia tidak pernah mencatat. Lalu kami berkata kepada dia, engkau ikut bersama kami bolak-balik mendatangi masyayikh, tetapi engkau tidak mencatat, tidak menulis. Apa yang engkau lakukan? Al-Imam Bukhari diam, tidak membalas. Sehingga setelah 16 hari sesudah itu, Al-Imam Al-Bukhari berkata kepada keduanya, kalian berdua telah memaksa saya. Kalian berdua telah memaksa saya. Sekarang coba hadapkan kepada saya apa yang telah kalian catat, apa yang telah kalian tulis. Lalu kami memperlihatkan kepada dia, kepada Imam Al-Bukhari, apa yang kami catat. Maka beliau menambahkan atasnya 15,000 hadis dari yang telah dicatat oleh orang itu. Dan beliau membaca semuanya dengan hafalan, membaca semuanya melalui hafalan. Sehingga akhirnya kami mengoreksi catatan-catatan kami, kitab-kitab kami melalui hafalan Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari berkata kepada keduanya, apakah menurut kalian saya pergi bersama kalian mengunjungi syekh-syekh itu sia-sia dan saya membuang-buang hari-hari saya begitu saja pergi? Maka semenjak itu kami pun tahu bahwa tidak akan ada seorang pun yang mengalahkannya. Dzikru thana'il a'immati 'alaihi. والبخاري قد اجتمع له الثناء من المشايخ ومن الأقران وممن بعدهم إلى يومنا هذا. والشيخ إذا أثنى على تلميذه فهذه منة كبرى وآية عظمى، بخلاف أن يثني التلميذ على الشيخ فما من مشكلة. أما إذا أثنى الشيخ على التلميذ فالشيخ ليس في حاجة إلى التلميذ حتى يثني عليه، فهذا يعني أن الثناء حق إن شاء الله رب العالمين. قال محمد بن أبي حاتم حدثني بعض أصحابي يقول كنت عند محمد بن سلام البيكندي. ومحمد بن سلام هذا كان إماما كبيرا وكان شيخ البخاري. قال فدخل البخاري ثم خرج، دخل البخاري ثم خرج، فقال أي محمد بن سلام هذا، كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت وخفت والتبس علي أمر الحديث. كلما دخل علي هذا الصبي، والبخاري تلميذه يذهب إليه ليسمع منه، يقول كلما دخل علي هذا الصبي تحيرت واختلف علي أمر الحديث ولازلت كذلك حتى يخرج. عنده هيبة من صبي صغير جاء إليه ليسمع منه. هذا إن دل فإنما يدل على عظمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Baik, masalah berikutnya tentang pujian para ulama atau imam-imam terhadap Al-Imam Al-Bukhari dan juga ulama-ulama yang selevel atau seangkatan dengan beliau. Dan pujian-pujian ini menunjukkan bagaimana kemampuan beliau. Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim berkata, aku mendengar sebagian sahabat-sahabatku mengatakan, adalah aku pernah bersama Muhammad bin Salam, lalu masuklah menemuinya Muhammad bin Ismail. Masuk menemuinya Al-Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Salam ini adalah gurunya. Falamma kharaja, tatkala Al-Imam Al-Bukhari keluar, qala Muhammad bin Salam, kullama dakhala alayya hadha as-sabi tahayyartu. Muhammad bin Salam berkata, setiap kali anak kecil ini masuk menemuiku, aku menjadi bingung, bimbang, dan aku memakai wa albas alayya amrul hadis, dan juga membuat masalah hadis serta permasalahan-permasalahan lainnya menjadi kacau bagiku, dan senantiasa aku takut melihat Imam Al-Bukhari sampai dia keluar, padahal ini gurunya. Tapi melihat Imam Al-Bukhari begitu, kemampuan Imam Al-Bukhari, gurunya sendiri menjadi seperti itu, sehingga ketika Imam Al-Bukhari masuk, dia menjadi ragu, menjadi bimbang, sehingga terkadang hadisnya hilang atau lupa dan segala macamnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana Imam Al-Bukhari di hadapan pujian para ulama kepada Imam Al-Bukhari. Naam. Wa qala Muhammad ibn Abi Hatim Al-Bukhari yaqulu sami'tu Yahya ibn Ja'far يقول ويحيى بن جعفر أيضا من مشايخ الإمام البخاري، لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت. الله أكبر، يعني انظر إلى هذا الكلام وإلى ما سنأتي في ذكره في محنة الإمام البخاري وما حدث لقرينه وشيخه محمد بن يحيى الذهلي. انظر إلى هذا، يقول لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموت محمد بن إسماعيل بمثابة موت أمة، موت أمة الله على الإخلاص. يعني كلام والله يعني يكتب بماء الذهب. نعم. Begitu juga Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq berkata, aku mendengar Yahya bin Ja'far pernah berkata, kalau seandainya aku sanggup untuk menambahkan umur Muhammad bin Ismail dengan umurku, pasti aku akan lakukan. Jadi kata dia, kalau aku bisa menambahkan umur Imam Al-Bukhari dengan umurku, pasti aku akan lakukan. Fa inna mauti, sesungguhnya kematianku adalah kematian seorang saja. Adapun kematian Al-Imam Al-Bukhari, kematian dia Muhammad bin Ismail, adalah kematian umat. Lenyapnya, lenyapnya ilmu. Lihatlah, begitu agungnya Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Wa qala Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj sahib as-sahih, sahib sahih Al-Imam Muslim, yaqulu qala Al-Imam Muslim دعني أقبلك بين عينيك وأقبل قدميك يا أستاذ الأستاذين، أشهد الله أنه لا يبغضك إلا حاسد، أشهد الله أنه لا يبغضك إلا حاسد. قال أبو حامد أحمد بن حمدون القصار: سمعت مسلم بن الحجاج أي صاحب الصحيح وجاء إلى البخاري فقبله بين عينيه وقال دعني أقبل رجليك، ثم قال حدثك محمد بن سلام حدثنا مخلد ابن يزيد الحراني أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كفارة المجلس، فما علته؟ حديث كفارة المجلس الذي نقول فيه بعد المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، قال ما علة هذا الحديث؟ قال البخاري: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا الحديث الواحد في هذا الباب، إلا أنه معلول يعني ضعيف. حدثنا به موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن عون ابن عبد الله قوله، أي موقوف. إذن الحديث موقوف وليس مرفوع إلى النبي. قال البخاري: وهذا أولى، أي هذا الإسناد الموقوف أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. أي بين البخاري علة هذا الحديث للإمام مسلم، فقال له مسلم: لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. هذا تلميذه الإمام مسلم بن الحجاج، صاحب أصح الكتب المصنفة بعد البخاري وبعد كتاب الله عز وجل. نعم. إمام مسلم بن حجاج pengarang kitab Sahih Muslim pernah datang menemui Imam Al-Bukhari. Lalu Imam Muslim mencium di antara kedua mata, di kening Al-Imam Al-Bukhari. Lalu dia berkata, izinkan aku untuk mencium kedua kakimu. Imam Muslim adalah murid dari Imam Al-Bukhari, pengarang kitab Sahih Muslim. Kemudian Abu Hamid Ahmad bin Hamdun Al-Qassar berkata, telah menyampaikan kepadamu Muhammad bin Salam, telah menyampaikan kepada kami Makhlad bin Yazid Al-Harani, telah memberitakan kepada kami Jurayth dari Musa bin Uqbah, dari Suhail, dari ayahnya, Imam Muslim tadi yang berkata, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW tentang doa kafaratul majlis. Jadi Imam Muslim bertanya kepada Imam Al-Bukhari, dia bawakan sanadnya, lalu dia berkata, fama illatuhu, apa illahnya? Maka Imam Bukhari Muhammad bin Ismail berkata, hadza hadithun malih, ini adalah hadis yang bagus, kata Al-Imam Al-Bukhari. Dan aku tidak mengetahui di dunia dengan sanad ini ada hadis yang lebih baik daripada hadis ini dalam bab ini. Akan tetapi hadis ini dia ma'lul, ada illahnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, telah menyampaikan kepada kami dengan sanad tersebut Musa bin Ismail. Ia mengatakan telah menyampaikan kepada kami Wahib. Ia mengatakan telah menyampaikan kepada kami Suhail dari Aun bin Abdullah. Lalu dia menyebutkannya. Muhammad bin Ismail berkata, wa hadza aula, sanad ini lebih utama dari yang tadi yang disebutkan oleh Imam Muslim. Fa innahu la yuzkar li Musa bin Uqbah sima' min Suhail, karena tidak pernah disebutkan Musa bin Uqbah pernah mendengarkan hadis dari Suhail. Ketika itu berkatalah Imam Muslim, Tidak ada seorang pun yang membencimu kepada Imam Al-Bukhari. Tidak ada seorang pun yang membencimu kecuali seorang yang dengki dan iri hati. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada di dunia ini orang sepertimu. Ini pujian dari muridnya. Murid Imam Al-Bukhari, pengarang kitab paling sahih setelah Sahih Bukhari. Naam. والآن أيها الإخوة نذكر أهم شيء في ترجمة الإمام ذكر عبادته وفضله وورعه وصلاحه فأي ترجمة سنتكلم عنها سنسلط الضوء على يعني عوامل التربية والأشياء التي نحتاجها في حياتنا فذكر عبادة الإمام وفضله حينما نقف على شيء من ورع الإمام البخاري نعلم جيدا لماذا جعل الله له القبول في الأرض أتدرون لماذا لأنه أصلح ما بينه وبين الله وأصلح سريرته كان ورعا في كل شيء مع خادمه ومع جاريته ومع إخوانه حتى مع أعدائه كان هنالك ورع مع الذين ظلموه وكانوا سببا في أن طرد من بلدته في آخر عمره وانفض الناس حوله ما جعى عليهم امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من حديث كان يحفظه إلا كان يحاول جاهدا أن يطبق هذا الحديث في حياته هذا هو الفارق أيها الإخوة هذا هو الفارق وإلا لكان هنالك أئمة كثر يحفظون من العلم الشيء الكثير ولكنهم للأسف قصروا في باب العمل قصروا في باب الورع فاستبطأ بهم السير وكانوا في آخر قافلة العلماء رغم أنهم كان عندهم من العلم الشيء الكثير عافانا الله من سوء الخلق نسأل الله أن يجمع لنا بين العلم والعمل. Kita selanjutnya berpindah kepada masalah ibadah Imam Al-Bukhari, keutamaannya, waraknya, dan kesalehannya. Dan ini adalah masalah yang paling penting. Yang paling penting dan paling bermanfaat bagi kita. Ketika kita membicarakan atau mengupas tentang ibadah beliau, warak beliau, tentang keutamaan-keutamaan beliau, maka kita akan tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia diterima oleh manusia. Karena beliau memperbaiki antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau memperbaiki batinnya, kesendiriannya ketika dia sendiri. Dan rahasia-rahasia dirinya, dia memperbaiki itu. Dan tidak ada satupun hadis yang beliau hafal, yang beliau catat. Melainkan beliau berusaha untuk mentatbik, untuk mewujudkannya di dalam kehidupannya. Nah ini dia pembeda. Ini dia yang membedakan, wahai saudaraku. Ulama-ulama banyak yang menghafalkan, yang orang-orang yang berilmu banyak. Tetapi sangat disayangkan di antara mereka melalaikan pengamalan ilmu tersebut. Melalaikan sisi akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka berada di barisan belakang dari kafilah-kafilah para ulama dan imam-imam. Qala Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq. دعي البخاري إلى بستان أحد الإخوة أحد أصدقائه فصلى بهم الظهر ثم قام يتطوع فلما فرغ رفع قميصه ثم قال لمن حوله انظروا أي شيء يؤذيني فوجدوا زنبور قد أبره يعني قرصه في 16 أو 20 موضعا أو 17 موضعا وقد تورم من ذلك جسده فقال له بعض القوم لما لم تخرج من الصلاة حين ما أبرك أول ما قرصك قال كنت في صورة فأحببت أن أتمها رجل مثل هذا رجل قرآني رجل رباني بحق يقرأ صورة من القرآن وهذا الزنبور قرصته شديدة جدا بل في بعض الروايات أنه قد نزل منه الدم والموضع الذي يقرص فيه يتورم هكذا يمكث في صلاة التطوع وليست فريضة حتى أبره 16 أو 17 موضعا فلما فرغ رفع قميصه وقال لمن حوله انظروا ما هذا، فوجدوا ويعني تخيلوا هذا المنظر، فقالوا لما لم تخرج؟ قال كنت في صورة. كما يعني يذكرني هذا بقصة لأحد نساء السلف حينما قطع صابعها وكانت تبتسم، فقيل لها عجبا لك يقطع صابعك وتبتسمي؟ قالت حلاوة أجرها أنساني مرارة قطعها. محمد بن أبي حاتم الوراق menuturkan Muhammad bin Ismail al-Imam al-Bukhari pernah diundang ke kebun salah seorang sahabatnya. Lalu beliau memimpin sholat orang-orang yang hadir di kebun tersebut. Selesai sholat, sholat fardu. Kemudian beliau sholat sunat. Tatkala selesai sholat sunat, beliau selesai sholat sunat, diangkatnya pakaiannya. Ketika diangkat pakaiannya, sebagian dari yang hadir ketika itu berkata, lihat, dia berkata kepada sebagian yang hadir ketika diangkatnya, tolong lihat, undur hal taro tahta komisi syai'an, ada sesuatu tidak di balik, di dalam bajuku. Tiba-tiba mereka melihat ada zambur. Zambur itu semacam serangga penyengat. Ternyata di dalam bajunya ada penyengat tersebut, serangga penyengat tersebut yang telah menyengatnya di 16 atau 17 tempat di dalam tubuhnya sehingga bengkak-bengkak tubuhnya tersebut. Lalu orang-orang yang hadir itu berkata kepada dia, kenapa engkau tidak keluar, tidak berhenti sholat ketika awal pertama engkau merasakan hewan tersebut menyengatmu? Al-Imam Al-Bukhari menjawab, ketika itu aku sedang membaca satu surat dan aku ingin menyempurnakannya. Lihatlah, seorang ulama Rabbani, orang-orang yang betul-betul merasakan kenikmatan, kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan sampai bekas-bekas sengatan tersebut ada yang meneteskan darah. Sedikit pun dia tidak keluar dari salatnya, dan itu salat sunat, bukan salat fardu. Ketika orang-orang mengatakan, "Kenapa engkau tidak berhenti saja salat?" Dia mengatakan, "Saya sedang membaca satu surat dan saya ingin menyempurnakannya." Nah, ini mengingatkan saya, kata Syekh kita, ini mengingatkan saya tentang kisah seorang wanita salaf. Ketika jarinya dipotong karena satu dan lain hal, karena mungkin sakit dipotong, tapi dia tersenyum. Lalu dikatakan kepada dia, jarimu dipotong tapi engkau tersenyum, kenapa? Manisnya pahala yang saya harapkan melupakan saya terhadap sakit yang saya rasakan. Nah. وقال محمد بن أبي حاتم ركبنا يوما إلى الرمي، يعني كانوا في وقت الفراغ يذهبون ليرمون بالنبل، ونحن بفرابر، فخرجنا إلى الضرب الذي يؤدي إلى الفرضة، ضرب المكان اللي يؤدي إلى قرية اسمها الفرضة، فجعلنا نرمي وأصاب سهم أبي عبد الله وتد القنطرة، قنطرة زي معدية أو كبري من مكان إلى مكان، في مربوطة هنا بوتد وهنا بوتد، فرمى أبو عبد الله سهم وكان قل أن لا يصيب سهمه، كان دائما يصيب، فجاء السهم لأبي عبد الله في وتد القنطرة الذي يمسك القنطرة، فلما رأى ذلك يعني حزن أبو عبد الله وقال ارجعوا، ثم نزل إلى الوتد ونزع السهم ثم رجع إلى بيته مهموما كأن مات له إنسان. ثم قال لمحمد بن أبي حاتم، يا أبا جعفر، محمد بن أبي حاتم هذا الخادم الذي كان عند الإمام البخاري، كان يعامله كما سنذكر الآن معاملة ليس لها مثيل. قال يا أبا جعفر، لي عندك حاجة أتقضيها؟ قلت أمرك طاعة. فقال لمن حوله من الناس، اذهبوا مع أبي جعفر فأعينوه على ما سألته عليه. فقلت، أي أبو جعفر، فقلت أي حاجة يرحمك الله؟ قال له، تضمن قضاءها؟ يعني هتعملها؟ قال نعم، سمعا وطاعة، على العين والرأس. قال ينبغي أن تصير إلى صاحب الوتد، صاحب القنطرة، فتقول له إنا قد أخللنا بالوتد، فنجب فنحب أن تأذن لنا في إقامة بدله، أو تأخذ ثمنه وتجعلنا في حل مما كان منا. الله أكبر. والله قمة الورع، قمة الورع، وتجعلنا في حل مما قد كان منا. وكان صاحب القنطرة حميد ابن الأخضر الفربري، فقال لي: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، وقال: جميع ملكي لك فداء، جميع ما أملك لأبي عبد الله البخاري له فداء، وإن قلت نفسي أكون قد كذبت، غير أني لم أكن أحب أن تحتشمني، يعني تخشاني في وتد أو في ملكي. فأبلغته رسالته، فتهلل وجه أبو عبد الله البخاري واستنار وأظهر البشر، وقرأ في ذلك اليوم على الغرباء نحو من 500 حديث، عدد كبير جدا من الأحاديث قرأه على الغرباء في ذلك اليوم، وتصدق 300 درهم. محمد بن أبي حاتم أبو جعفر الوراق، pembantu, orang yang berkhidmat, mendampingi, selalu mendampingi Imam Al-Bukhari, bercerita: Rakibna yauman ila ramyi. Suatu hari kami pergi untuk memanah. Jadi ketika waktu kosong mereka pergi latihan memanah. Dan ketika itu kami berada di suatu tempat yang bernama Firabr. Lalu kami keluar menuju jalan yang menuju jalan, kami keluar ke jalan menuju kampung yang bernama Furdoh. Lalu di sana kami pun memanah. Dan ketika itu salah satu panah, anak panah Al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari mengenai jadi jembatan itu, ada jembatan di situ, ada jembatan seperti jembatan gantung. Jadi ada pengikatnya di dua sisi. Nah, ternyata panah Al-Imam Al-Bukhari ini jarang sekali yang meleset dari sasaran. Kali ini panahnya itu menancap di salah satu ikatan jembatan gantung tersebut di satu sisinya. Melihat itu, beliau merasa sedih dan berat sekali. Kemudian beliau turun dari hewan tunggangannya, dari kudanya, lalu beliau cabut panah tersebut dari tempat gantungan jembatan tersebut. Kemudian dia pun berhenti memanah dan mengajak teman-temannya pulang. Lalu pulanglah mereka ke rumah. Dia pulang dengan menyimpan kegusaran, kesedihan. Kemudian ketika itu dia memanggil pembantunya Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq. Lalu dia berkata, "Ya Abu Ja'far, wahai Abu Ja'far, aku punya permintaan kepadamu yang harus engkau tunaikan." Nah, Al-Warraq, Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq berkata, "Permintaanmu akan kupatuhi." Imam Al-Bukhari berkata lagi, "Ini adalah sesuatu yang penting yang menyebabkan seseorang itu bisa bernapas dengan lega." Kemudian dia berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, "Pergilah kalian temani Abu Ja'far untuk menolongnya menunaikan permintaanku." Lalu Muhammad bin Abi Hatim berkata lagi, "Apa permintaanmu wahai Imam?" Lalu Imam Al-Bukhari berkata, Engkau mau menjamin bahwa engkau akan menunaikan permintaanku ini?" Lalu Muhammad bin Abi Hatim berkata, "Dengan mata dan kepala, di atas mata dan kepala, aku akan patuhi, aku akan tunaikan." Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan, "Aku minta engkau untuk pergi menemui pemilik jembatan tersebut. Lalu katakan kepada dia, sesungguhnya kita telah merusak jembatan tersebut, salah satu ikatan jembatan itu. Dan kami ingin engkau mengizinkan kami untuk menggantinya. Atau menggantinya dengan yang baru, atau engkau mengambil dari kami harganya, atau kami membayar harganya kepadamu dan engkau menghalalkan itu dari kami." Subhanallah. Lihatlah puncak dari wara. Lihatlah puncak dari wara. Dia merasa sedih, dia tidak rela, dia telah melakukan sesuatu yang bisa jadi membuat orang susah. Dan pemilik jembatan tersebut adalah Humaid bin Al-Akhdar Al-Firibri. Maka pemilik jembatan itu berkata kepada Muhammad bin Abi Hatim, "Sampaikan salamku kepada Abu Abdullah dan katakan kepada dia bahwa saya telah menghalalkan semua yang telah dia lakukan, dan semua yang saya miliki adalah tebusan untuk dia." Lihatlah bagaimana penghormatan dia kepada Imam Al-Bukhari. Jika aku katakan bahwa diriku adalah tebusan untuk dia, barangkali aku akan berdusta. Tetapi aku tidak ingin beliau, Al-Imam Al-Bukhari, merasa takut, khawatir dengan jembatan atau dengan sesuatu yang aku miliki. Lalu pulanglah Muhammad bin Abi Hatim. Lalu dia sampaikan bahwa pemilik jembatan itu telah ridho, telah rela dan tidak menuntut ganti. Maka mendengar itu, gembiralah Al-Imam Al-Bukhari. Bersinar wajahnya, nampak kegembiraan. Saking gembiranya beliau, hari itu beliau menyampaikan 500 hadis kepada orang-orang asing yang menemui beliau. Dan hari itu beliau bersedekah dengan 300 dirham. Karena gembiranya beliau bahwa pemilik jembatan itu telah menghalalkan, meridhoi kesalahan beliau. Naam. Qala wa sami'tuhu yaqul li abi ma'shar nidhrir. Ij'alni fi hillin ya aba ma'shar. Qala mimma ya aba Abdullah? Anta fi hill. Walakin mimma? Qala qad dhakartu yawman hadithan. Fa'ujibta bihi. Faj'alta tuharrik ra'saka wa yadak. فنظرت إليك وتبسمت. الله أكبر. يعني مجرد أن الرجل ضرير وأعجب بحديث قاله أبو عبد الله البخاري فتبسم البخاري من منظر الرجل. اجعلني في حل يا أبا عبد الله يا أبا معشر. قال أنت في حل رحمك الله يا أبا عبد الله. والله لا يكون هذا الورع إلا من إنسان نقي القلب تقي الفؤاد. أسأل الله أن يجمعنا به في جنة الفردوس. Muhammad bin Abi Hatim juga berkata, aku mendengarnya, aku pernah mendengarnya berkata kepada Abi Ma'syar Ad-Dharir. Ad-Dharir itu artinya buta. Jadi Abu Ma'syar ini buta. Aku pernah mendengar Al-Imam Al-Bukhari berkata kepada Abu Ma'syar yang buta. Wahai Abu Ma'syar, jadikan aku, halalkan aku. Abu Ma'syar heran, kenapa Al-Imam Al-Bukhari minta dihalalkan terhadap kesalahannya. Maka dia berkata, dari apa aku menghalalkanmu? Apa kata Imam Al-Bukhari? Suatu hari aku pernah menyampaikan hadis dan aku melihat kepadamu. Jadi ketika Imam Al-Bukhari menyampaikan hadis, Abu Ma'syar itu hadir dan dia buta, dorir. Aku pernah menyampaikan hadis, lalu aku melihat kepadamu dan aku lihat ketika itu engkau senang terhadap hadis itu. Dan ketika itu engkau menggerak-gerakkan kepala dan tanganmu, lalu aku tersenyum melihatmu. Allahu Akbar. Lihat waraknya Imam Al-Bukhari. Dia melihat orang buta ini ketika mendengar hadis itu suka, lalu orang buta, namanya orang buta tidak tahu modelnya bagaimana, tertawa, menggerak-gerakkan kepala dan tangannya, melihat itu mungkin seperti lucu. Maka Imam Al-Bukhari tersenyum melihatnya dan dia merasa bersalah. Maka dia minta maaf kepada Abu Ma'syar Ad-Dharir. Lihat bagaimana. Dan warak seperti ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang hatinya bersih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan beliau di surganya. Maka Abu Ma'syar berkata, engkau telah aku halalkan. Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Abdullah, kata Abu Ma'syar Ad-Dharir. Wa qala Muhammad ibn Abi Hatim al-Bukhari, ishtaraytu yawman daran. Fa qala li al-Bukhari, li ilayka haja. Ataqdiha? Qultu, على العين والرأس. فقال تذهب إلى نوح ابن أبي شداد الصيرفي وكان يتولى هذا الرجل يتولى أعمال البخاري تجارته إلى غير ذلك معه أموال الإمام البخاري. قال تذهب إلى نوح ابن أبي شداد الصيرفي وتأخذ منه 1000 درهم وتحمله إلي. ففعلت. فقال لي خذه إليك فاصرفه في ثمن المنزل. اصرفه في ثمن المنزل. انظروا أيها الإخوة إلى الأخوة الحقيقية التي كان يعيشها الإمام البخاري. هذا ليس قرينه في الطلب فحسب، هذا غلام عنده يعمل. قال اذهب إلى نوح بن أبي شداد وأتني 1000 درهم. فجاء بها فقال خذها واصرفها في ثمن الدار. قلت قد قبلته منك وشكرته وأقبلنا على الكتابة وكنا في تصنيف الجامع. ثم فلما كان بعد ساعة قلت، أي للبخاري، عرضت لي حاجة لا أشترئ رفعها إليك. بقول للبخاري عرضت لي شيء، حاجة أنا يعني أتحشمك وأستحي منك أن أرفعها إليك. فظن أني طمعت في زيادة، يعني عايز أكتر، أريد أكتر من 1000 درهم. فقال لا تحتشمني وأخبرني بما تحتاج، فإني أخاف أن أكون مأخوذا بسببك، أخاف أن يسألني الله عز وجل بسببك أنت. قلت له كيف؟ قال اسمع بالله عليك إلى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخى بين الصحابة، فذكر حديث سعد عبد الرحمن بن عوف، ألم أقول لكم أنه لا يريد أن يترك حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبقه على نفسه؟ فذكر حديث سعد وعبد الرحمن حينما قال سعد بن معاذ لعبد الرحمن بن عوف: إن لي دارا أقتسمها بيني وبينك، ولي زوجتين، انظر أيهما تعجبك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تتزوجها. يريد البخاري أن يحقق هذا الحديث مع خادمة، مع محمد بن أبي حاتم. قال أخشى أن أكون مأخوذا بين يدي الله بسببك. قال كيف؟ قال آخى النبي بين أصحابه فذكر حديث سعد وعبد الرحمن، فقلت له قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضته عليه. ده الخادم بيقول له، محمد بن أبي حاتم يقول للبخاري أنت في حل من كل شيء، المال الذي عرضته علي لك. قال وذلك أنه قال لي، البخاري قال له: لي جوار وامرأة وأنت عزب، فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي في المال وغيره، وأربح عليك في ذلك، يعني أأخذ من وراء ذلك أجر. أرأيتم هذا؟ هذه التقوى. بالله عليكم، أيوجد الآن رجل مثل البخاري عنده زوجة واحدة وجواري؟ خذ أي جارية منهم تعجبك، عندي مال، خذ ما شئت، أريد أن أناصفك في كل ما عندي حتى أربح منك عند الله عز وجل. فقلت له قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك، إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدا، وحللت منك محل الولد، ثم حافظ علي حديثي الأول، يعني حينما قال له لي عندك حاجة أشتري وأن أرفعها إليك. قال ما حاجتك؟ ما نسي. قال ما حاجتك؟ قلت تقضيها. قال نعم وأصر بذلك، يعني أفرح وأنا أقضيها لك. قلت أي محمد بن أبي حاتم، هذه 1000 تأمر بقبوله، يعني خذها أنا لا أريدها، واصرفه في بعض ما تحتاج إليه. فقبله، وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي. محمد بن أبي حاتم الوراق juga berkata, aku pernah membeli sebuah rumah dengan harga 920 dirham. Jadi Muhammad bin Abi Hatim pernah membeli rumah dengan harga 920 dirham. Maka Imam Al-Bukhari berkata kepada dia, li ilaika haja taqdiha. Jadi Imam Al-Bukhari berkata kepada Muhammad bin Abi Hatim yang juga merupakan pembantu dia, saya punya keperluan, apakah engkau mau menunaikannya? Muhammad bin Abi Hatim berkata, ya, dengan senang hati saya akan lakukan. Lalu Al-Imam Bukhari berkata, pergilah engkau menemui Nuh bin Abi Syaddad As-Sairafi. Nuh bin Abi Syaddad As-Sairafi ini orang yang mengelola harta atau uang Imam Al-Bukhari. Dia yang mengelolanya dalam perdagangan, perniagaan, lalu nanti dibagi hasilnya. Wa ta'khudha minhu 1000 dirham. Lalu ambillah darinya 1000 dirham, kemudian bawa kepadaku. Jadi dia menugaskan Muhammad bin Abi Hatim menemui Nuh bin Abi Syaddad As-Sairafi, lalu mengambil duit 1000 dirham dan dibawa kepada Imam Al-Bukhari. Lalu dilakukannya. Setelah sampai, diberikannya 1000 dirham kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari berkata kepada dia, khudhu ilaika, ambillah uang ini untukmu dan gunakan untuk membayar rumah yang kau beli tersebut. Padahal itu bukan siapa-siapa, itu adalah pembantunya, seorang pemuda yang bekerja berkhidmat untuk membantunya. Kemudian Muhammad bin Abi Hatim berkata, Aku telah menerimanya darimu dan aku ucapkan terima kasih kepadamu. Kemudian mulailah ketika itu kami menulis kitab. Mulailah kami menulis kitab Al-Jami'. Al-Jami' yakni Sahih Bukhari. Nah. Mulailah kami menulis Sahih Bukhari. Kemudian beberapa saat setelah itu, sejam setelah itu, aku berkata kepada Al-Imam Al-Bukhari, aku punya keperluan, tapi aku tidak berani untuk menyampaikannya kepadamu, kata Muhammad bin Abi Hatim. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengira bahwa Muhammad bin Abi Hatim ini memerlukan tambahan dari 1000 dirham itu. Al-Imam Al-Bukhari mengira duit itu kurang. Lalu Al-Imam Bukhari berkata kepada dia, kepada Muhammad bin Abi Hatim, engkau tidak perlu takut kepadaku. Sampaikan saja apa yang engkau butuhkan. Karena aku takut nanti aku akan dihisab dan berdosa di hadapan Allah karena aku tidak tunaikan kebutuhanmu. Perhatikan. Mendengar itu, Muhammad bin Abi Hatim heran. Kaif, kenapa engkau bisa berdosa? Lalu dia berkata, karena Nabi SAW mempersaudarakan antara sahabat-sahabatnya. Lalu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis tentang Sa'ad bin Mu'ad dan Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan, lihatlah, bukankah tadi aku katakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari ini tidak membawakan satu hadis pun melainkan dia berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan dia. Tidak ada satupun hadis yang dia dapat melainkan dia berusaha untuk menerapkan di dalam kehidupannya. Dia berkata, saya takut saya berdosa karenamu. Muhammad bin Abi Hatim bertanya, kenapa kok bisa engkau berdosa? Dan dia sebutkanlah hadis tersebut karena Rasulullah mempersaudarakan di antara para sahabat. Lalu diceritakannya hadis Sa'ad bin Mu'ad dan Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan. Sa'ad bin Mu'ad ketika Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan dia, dia berkata, saya memiliki harta, ambil separohnya untukmu. Saya memiliki 2 orang istri, lihatlah mana di antara istriku yang kau sukai, aku akan ceraikan habis masa iddahnya, silakan kau nikahi. Begitu persaudaraan. Nah, Al-Imam Al-Bukhari ingin menerapkan hal tersebut juga pada dirinya dan dengan pembantunya ini. Lalu Muhammad bin Abi Hatim berkata kepada dia, aku sudah halalkan semua yang engkau katakan, aku ridai, dan aku hibahkan kembali harta yang telah engkau berikan tadi kepadaku. Lihatlah bagaimana mereka seperti itu. Dan itu aku lakukan karena dia berkata. Jadi kata Muhammad bin Abi Hatim, itu aku lakukan karena Al-Imam Bukhari berkata kepadaku, aku memiliki seorang istri dan juga beberapa orang budak wanita. Engkau adalah seorang pemuda, bujangan. Dan yang wajib atasku, kata Imam Bukhari kepada dia, aku membagi separoh dari hartaku dan yang lainnya. Silakan pilih di antara budak wanita itu yang ingin engkau nikahi. Dan hartaku ambil separohnya. Dan aku ingin beruntung di sisi Allah mendapatkan pahala karena membantumu, kata Al-Imam Al-Bukhari kepada dia. Perhatikan bagaimana takwa, wara, dan bagaimana Al-Imam Al-Bukhari berusaha menerapkan hadis yang dia pelajari. Kemudian Muhammad bin Abi Hatim berkata kepada Al-Imam Al-Bukhari, sungguh hai imam, engkau telah melakukan, semoga Allah merahmatimu, lebih banyak daripada itu. Lebih daripada itu, engkau telah memposisikanku di sisimu melebihi siapapun. Dan engkau telah jadikan aku seperti anakmu. Kemudian beliau, Muhammad bin Hatim Al-Waraq berkata kepada dia, apakah engkau akan tunaikan kebutuhanku itu? Naam, kata, ya, kata Al-Imam Al-Bukhari. Dan aku menjadi gembira mendengarnya. Apa kata Muhammad bin Hatim? 1000 dirham yang engkau berikan ini, engkau memerintahkan aku untuk menerimanya dan menggunakannya untuk sebagian keperluanku. Jadi setelah itu Muhammad bin Hatim berkata, 1000 dirham yang engkau berikan kepadaku ini, yang engkau perintahkan aku menerimanya, aku berikan kembali kepadamu dan silakan engkau gunakan untuk keperluanmu. Lalu Al-Imam Al-Bukhari menerima kembali 1000 dirham itu. Kenapa dia terima kembali? Karena dia sudah berjanji akan menunaikan apapun keinginan dari Muhammad bin Abi Hatim itu. Allahu Akbar. Qala Muhammad bin Abi Hatim. Thumma jalasna ba'da dhalika biyawmayni litasnif al-jami' wa katabna minhu dhalika al-yawm shay'an katiran ila al-'ashr ila al-dhuhr. ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون أكلنا شيء. فرآني لما كان قرب العصر، وقت العصر، يعني شبه القلق المستوحش، فتوهم في ملالا، يعني خشي أن أكون قد مللت من الفجر إلى الظهر يكتب، ثم يصلي الظهر، ثم يكتب من الظهر إلى العصر بدون أن يأكل شيئا. هذا كله يكتب في الجامع الصحيح. وإنما كان بي الحصر، يعني أريد أن أتبول ولكني لم أقدر على القيام بين يديه احتراما له واحتشاما له، وكنت أتلوى اهتماما بالحصر، يتلوى من شدة أنه يريد أن يتبول. فدخل أبو عبد الله المنزل وأخرج إلي كاغدة، يعني ورقة فيها 300 درهم، وقال: أما إذ لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني فلم أقبل، يعني لم أأخذ منه هذا المال. ثم كان بعد أيام أيضا كتبنا إلى الظهر أيضا، فناولني 20 درهما، فقال: ينبغي أن تصرف هذه في شراء الخضر ونحو ذلك. فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه، أن الإمام البخاري يحبه، وبعثت به إليه وأتيت. فقال لي: بيض الله وجهك، ليس فيك حيلة، فلا ينبغي لنا أن نعني أنفسنا، يعني نتعب أنفسنا. فقلت له: إنك قد جمعت خير الدنيا. يقول البخاري: إنك قد جمعت خير الدنيا والآخرة، فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تفعل؟ إن كنت لا أعرف هذا فلست أعرف أكثر منه، يعني لا أعرف أن أحدا في الدنيا يبر خادمه أكثر منك أيها الإمام، فرحمك الله رحمة واسعة. Kemudian kata Muhammad bin Hatim, dua hari setelah itu kami duduk bersama untuk menulis kitab Sahih Bukhari, dan kami menulis hari itu hadis yang sangat banyak, mulai dari setelah subuh sampai zuhur. Kemudian kami sholat zuhur, kemudian kami lanjutkan menulis lagi tanpa kami makan apapun. Jadi mereka terus menulis hadis tersebut, sehingga ketika menjelang mendekati waktu asar, Al-Imam Al-Bukhari melihatku seperti gelisah. Lalu dia mengira aku telah jenuh dan bosan. Padahal bukan karena jenuh, tapi karena aku menahan karena ingin buang air kecil. Dia tahan, jadi dia seperti menahan sesuatu karena sudah tidak tahan lagi, tapi dia tidak berani berdiri karena segan dan menghormati Al-Imam Al-Bukhari. Lalu pergilah Al-Imam Al-Bukhari masuk ke dalam rumahnya. Dilihatnya melihat siapa itu gelisah, pergi dia masuk dalam rumahnya. Lalu keluar dia lagi membawa satu kantong. Di dalam kantong tersebut ada 300 dirham. Al-Imam Al-Bukhari berkata kepada dia, adapun jika engkau kemarin tidak mau menerima 1000 dirham untuk membeli rumah itu, ambil ini dan gunakan untuk keperluan-keperluanmu. Lalu dia memaksa aku untuk menerimanya dan aku tidak menerimanya. Kemudian beberapa hari setelah itu kami kembali menulis hadis sampai zuhur juga. Lalu dia memberikanku 20 dirham. Lalu dia berkata, Imam Bukhari berkata kepada Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, engkau harus gunakan uang ini untuk membeli sayur-sayuran dan lain sebagainya yang engkau butuhkan. Lalu aku pergi membawa uang tersebut, lalu aku membeli sesuatu yang aku kira Al-Imam Al-Bukhari menyukainya. Jadi dia pergi bukan membeli untuk dia, dibelinya untuk Imam Al-Bukhari pula. Dibelinya sesuatu yang disukai oleh Al-Imam Al-Bukhari, lalu dikirimkannya kepada Al-Imam Al-Bukhari. Lalu aku pun datang menemuinya. Al-Imam Al-Bukhari berkata kepada Muhammad bin Abi Hatim ini, pembantunya ini, bayyadallahu wajhak, semoga Allah menerangi wajahmu. Engkau tidak punya taktik atau apa tipu muslihat yang lainnya. Sebenarnya tidak perlu bagi kita untuk membuat diri kita capek, letih. Maksudnya, dia beri duit, uang untuk keperluan dia, ternyata pembantunya itu membelikan untuk dia. Begitu seterusnya. Kalau seperti ini, kenapa kita membuat letih diri kita sendiri? Lalu akhirnya, Muhammad bin Abi Hatim berkata kepada Imam Bukhari, sesungguhnya engkau telah mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Siapa lagi orang yang berbuat baik kepada pembantunya seperti engkau berbuat baik kepada aku. Dan aku tidak pernah tahu di dunia ini orang yang lebih baik kepada pembantunya daripada engkau. Semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Bukhari. المشاكل المادية التي واجهت الإمام البخاري. ذكرت قول أحمد بن حفص حينما قال دخلت على أبي الحسن إسماعيل ابن إبراهيم والد الإمام البخاري حين موته فقال تركت 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم. 1,000,000 درهم هذا كثير جدا جدا، ليس كمليون روبية عندكم لا قيمة لها. 1,000,000 درهم هذا كبير جدا. قال لا أعلم فيه درهما بشبهة ولا درهما من حرام. كل هذه التركة الكبيرة التي تركها إسماعيل والد الإمام البخاري أنفقها البخاري كلها في طلب العلم، حتى أنه مر عليه أيام لا يجد ما يلبسه. احفظ هذا الكلام جيدا يا طالب العلم، فإن طلب العلم ليس بالأمر السهل، وإنما لابد أن تبلغ فيه وتنفق فيه حشاشة نفسك وكل ما تملك حتى يعطيك الله عز وجل شرف الدنيا والآخرة. فما من عالم إلا وله سيرة محرقة في البداية، فكلما كانت بدايتك محرقة كانت نهايتك مشرقة، كما قال أهل العلم. البخاري مر عليه أيام بعد هذه التركة الكبيرة أنفقها كلها في سبيل الله لم يجد ما يلبسه. قال عمر بن حفص الأشقر كنا مع البخاري بالبصرة نكتب الحديث ففقدناه أياما لم نجده، ثم وجدناه في بيت وهو عريان. الله أكبر. حتى باع ثيابه ليشتري الكتب. الله أكبر. أين أهل الفضل وأهل المال؟ فأنت يا صاحب المال قد أعطاك الله عز وجل المال وأخذ منك العلم، ومالك هذا لا تستطيع أن تحميه من الشبهات ومن المحرمات إلا بفتوى العالم، فلا بد أن يكون لك سهم ونصيب في إنشاء عالم أو طالب علم. البخاري يبقى في بيته أيام لا يجد ما يلبسه. قال فجمعنا له الدراهم وكسوناه، رحمه الله تعالى. Kita berpindah masalah berikutnya, yaitu problema materi, harta yang dihadapi, maksudnya kesulitan-kesulitan secara materi yang dihadapi oleh Al-Imam Al-Bukhari. Orang tua Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana yang kita sebutkan di depan, beliau meninggalkan 1 juta dirham untuk anaknya, dan tidak ada 1 dirham pun darinya tercampur dengan yang haram atau dengan yang syubhat. Beliau meninggalkan 1 juta dirham, dan ini adalah harta yang sangat banyak, beda dengan 1 juta rupiah yang tidak ada apa-apanya. Ini 1 juta dirham ditinggalkannya untuk Al-Imam Bukhari yang tidak ada satu pun yang haram ataupun syubhat. Nah, harta itu dihabiskan oleh Imam Al-Bukhari untuk menuntut ilmu, sehingga habis seluruh harta tersebut. Bahkan sampai-sampai kadang Al-Imam Al-Bukhari tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dia makan. Bahkan terkadang Al-Imam Al-Bukhari, bahkan pernah Al-Imam Bukhari tidak punya lagi pakaian yang dia pakai. Tidak ada lagi pakaian karena hartanya sudah habis. Barang-barangnya dijual untuk menuntut ilmu, untuk membeli buku, kitab dan lain sebagainya. Hafalkan ini wahai para penuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu itu berat, butuh pengorbanan. Engkau harus mengorbankan apa yang engkau miliki agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu kebaikan dunia dan di akhirat. Tidak seorang pun dari ulama melainkan mereka telah melalui masa-masa yang sulit di awal-awal perjalanan mereka menuntut ilmu. Dan semakin sulit awal-awalmu menuntut ilmu, maka semakin bahagia, semakin indah pula akhir dari perjalananmu. Sampai Umar bin Hafs Al-Ashqar pernah berkata, adalah kami di Basrah bersama Al-Imam Al-Bukhari menulis hadis. Jadi ini kawan-kawan Al-Imam Al-Bukhari menuntut ilmu, mereka di Basrah sama-sama menulis hadis dari ulama-ulama. Lalu pernah kami beberapa hari kehilangan dia. Jadi kawannya ini beberapa hari tidak melihatnya. Mana? Tidak ada Imam Al-Bukhari. Kemudian kami mencarinya dan kami dapati ternyata dia di rumahnya dalam keadaan tanpa pakaian. Tidak ada lagi pakaiannya. Tidak ada yang bisa dipakainya. Dijualnya untuk membeli kitab. Untuk membeli keperluan menuntut ilmu. Sehingga tidak bisa keluar lagi. Tidak ada yang bisa dipakainya. Perhatikan bagaimana pengorbanan mereka untuk menuntut ilmu. Habis semua harta yang dimilikinya. Perhatikan wahai. Lalu kami mengumpulkan untuknya dirham. Dengarkan wahai orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta. Allah subhanahu wa ta'ala memberimu harta, kemudian Allah cabut ilmu darimu. Dan jika engkau tidak mendapatkan ilmu, maka jangan halangi dirimu untuk mendapatkan bagian untuk mencetak para penuntut ilmu, kader-kader ulama dengan harta yang kau miliki untuk menunjang, membantu, memfasilitasi para penuntut-penuntut ilmu. Nah, lalu mereka mengumpulkan beberapa dirham, lalu kami pun membelikan pakaian untuk al-Imam Al-Bukhari. Nah. وقال محمد ابن أبي حاتم الوراق سمعت البخاري يقول خرجت إلى آدم ابن أبي إياس أي يطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع من هذا الشيخ الكبير آدم ابن أبي إياس حتى تخلفت عني نفقته فجعلت أتناول الحشيش أياما ولا أخبر بذلك أحد حتى جاء بعض الناس لا أعرفه فناولني صرة دنانير فقال أنفق على نفسك رحمه الله تعالى. محمد بن أبي حاتم bercerita. Aku mendengar Al-Imam Al-Bukhari berkata. Al-Imam Al-Bukhari berkata, aku pernah pergi menuntut ilmu kepada Adam bin Abi Iyas, salah seorang ulama. Kemudian habislah nafkahku dan terlambat datang harta yang dikirimkan kepadaku. Jadi dia pergi seperti antum-antum para penuntut ilmu. Lalu mungkin kiriman dari orang tua terlambat. Sehingga dia tidak punya apa-apa lagi. Sehingga aku terpaksa memakan rumput-rumputan yang tumbuh di tanah, di bumi. Tidak ada lagi yang bisa dia makan. Sampai akhirnya Imam Bukhari memakan rumput-rumputan, wala ukhbir bidzalika ahadan, dan aku tidak pernah ceritakan itu kepada siapapun. Jadi dia tahan sendiri. Bagaimana susahnya mereka. Tadi saya katakan kepada Syekh, adapun di sini alhamdulillah Syekh, para penuntut ilmu makan daging, makan ikan dan segala macamnya. Apa kata Syekh? Kita tidak melihat para penuntut-penuntut ilmu sejati sekarang ini. Artinya makan enak, fasilitas lengkap, tapi malas-malas untuk menuntut ilmu. Kaslan. Nah. Wa hadha amrun kana muntashir baina talabatil ilm qadiman wa hadithan. قديما مثلا يحيى بن معين ويحيى هذا إمام من أئمة الجرح والتعديل وهو شيخ الإمام البخاري وقرين الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي أريدكم أن تحفظوا هذه الأسماء جيدا فإن شاء الله أنتم ستطلبون معنا علم الحديث فلابد أن تحفظون هذه الأسماء يحيى بن معين كان أبوه معين يعمل على خراج الري يعني زي مأمور ضرائب ما أنتم تسمونه ماذا ضرائب يجمع أموال الزكاة لبلدة كبيرة يعني كان غني ترك له 1000 درهم فأنفقها يحيى بن معين كلها في طلب العلم حتى أنه لم يجد نعلا يلبسه تخيل لما يحيى بن معين يمشي حافي القدمين في شوارع بغداد والبصرة لأنه لم يجد ثم النعل يلبسه الله seperti al-Imam al-Bukhari itu juga banyak terjadi pada ulama-ulama terdahulu dan penuntut-penuntut ilmu sesudahnya seperti Imam Yahya bin Ma'in yang merupakan guru Imam al-Bukhari dan teman rekan dari Ishaq al-Imam Ishaq bin Rahawaih saya ingin antum-antum menghafalkan nama-nama ini karena nama-nama ini nanti akan banyak antum temui ketika mempelajari hadis khusus di Sahih Bukhari nanti akan banyak ditemui nama-nama imam-imam ini. Nah, Yahya bin Ma'in ini, ayahnya Ma'in, dia ini bekerja mengumpulkan zakat dan juga pajak-pajak. Jadi ayahnya ini kaya. Dharaib hadza Zakat. Zakat yani, laisa daribah yani. La la la, zakat. Ah, zakat. Jadi ayahnya bekerja mengumpulkan zakat. Jadi petugas resmi untuk mengumpulkan zakat. Jadi dia juga orang yang memiliki harta. Nah, ayahnya ini meninggal dan mewariskan alfa alfi dirham, 1 juta dirham. Semuanya itu dihabiskan oleh Yahya bin Ma'in untuk menuntut ilmu. Digunakannya untuk membiayai menuntut ilmu sehingga habis hartanya, lalu dia tidak mendapatkan lagi sesuatu untuk membeli sendalnya. Perhatikan, imam ini berjalan di Baghdad, Basrah, tanpa memiliki alas kaki karena tidak punya lagi harta. Habis semuanya untuk menuntut ilmu. Mungkin ana u'allik ala kalamika hadha bi lughati lak. Adapun sekarang lihat, sebagian penuntut ilmu, kalau dia mendapat kiriman harta lebih, kalau dia mendapatkan, ini komentar saya minta izin tadi kepada Syekh untuk memberikan tambahan, supaya bisa menjadi peringatan bagi kita. Dapat kiriman uang, dapat harta lebih, yang terpikir adalah beli sepeda motor, beli HP, beli ini, itu dan segala macamnya. Tetapi, a'immah, imam-imam dahulu, dihabiskan semua harta itu untuk menuntut ilmu. Ana qultu lil ikhwah, amma al-an wahid idha ja'ahu mal, يفكر في شراء دراجة أو جوالة أو هاتف كذا وكذا لا يفكر في شراء الكتب أو في الله أكبر. أنا يعني صراحة أجد هنا الطلبة يزهدون في شراء الكتب، هذا شيء عجيب. يعني أنا كنت في بداية الطلب للعلم، وهذه أقول لإخواني طلبة العلم ليتعلموا كيف يطلب العلم. والله كنت أستدين لأشتري الكتب، لأحضر إلى مجالس العلماء، بل ظللت سنة كاملة أحلم بمبلغ زهيد جدا من المال لكي أأتي بالمكتبة الحديثية جوامع الكلم، لكي أأتي بها. ظللت سنة كاملة أنا لا أستطيع أن أذهب لأعمل إلا لأتقوت، لو أعمل زيادة إذن سيجيء هذا على طلب العلم وأقصر في طلب العلم. فظللت سنة كاملة أحتاج إلى مبلغ زهيد، مثلا ما يقرب من 1,000,000 روبية، ليس معي. سنة كاملة أحلم أن يعني أملك هذا المال لأذهب إلى مدينة كبيرة، إلى القاهرة، لأشتري هذه المكتبة. حتى من الله عز وجل علي، أحد الإخوة مات له أبوه، فقال أريد أن أفعل صدقة جارية. قلت أفضل الصدقة الجارية، أفضل الصدقات الجارية على الإطلاق، أن تنفق مالك على طالب علم. وقلت له أنا أحتاج إلى مال لأذهب إلى القاهرة لآتي بهذه الأسطوانة المكتبة يعني أستخدمها في تحقيق الأحاديث وفي هذه الأمور. فاستبصر الأخ وأعطاني المكتبة. تتخيلون هذه المكتبة أنا أعمل عليها ما يقارب من 5 سنوات، كم من حديث حققته على هذه المكتبة، ألوف مؤلفة من الأحاديث بفضل الله حققته على هذه المكتبة. كل ما فعلته في ميزان حسنات من هذا الرجل الذي خرج المال على اسمه، الصدقة الجارية. وليس هذا فحسب، بل نشرت هذه المكتبة في غالب مدن مصر المنصورة وما حولها، ثم ذهبت بها إلى اليمن، ما كانت معروفة عند أهل اليمن إلا قليل، فنشرتها هنالك بين الطلبة. كل هذا في ميزان حسنات من؟ الرجل الذي أخرج هذا المال. ثم نشرتها إن شاء الله وسأنشرها هنا في أندونيسيا. كل هذا مال بسيط جدا. أنا والله أحيانا حينما أفكر في كم الجبال من الحسنات الذي يذهب إلى هذا الرجل الذي مات ولا يعلم عن هذا الأمر شيئا، فقط ابنه وفق حينما سألني يعني ماذا أفعل في هذا المال. فيعني هذا صيحة نذير لمن معه مال، ولطالب العلم الفقير الذي معه مال يبحث عن طالب علم فقير ماذا تحتاج يعطيه، ولا تشعره أنك يعني تمن عليه، بل تعطيه وأنت تدعو الله بالقبول. والآخر لابد أن يعلم أنه على ثغر من ثغور الإسلام، وأن هذا أمانة، فإن ضيع وقته فهو خائن للأمانة. Saya perhatikan di sini sebagian penuntut ilmu kurang perhatiannya untuk memiliki atau membeli buku-buku. Bagaimana seorang penuntut ilmu jika dia tidak memiliki buku-buku? Dulu saya, kata Syekh, bahkan dulu saya terpaksa berhutang untuk bisa membeli buku, kitab. Dengan kitab itu saya datang belajar di majelis-majelis atau datang kepada para ulama untuk belajar. Bahkan saya dulu pernah setahun bermimpi berangan-angan untuk bisa mendapatkan harta lebih agar bisa membeli ada satu CD program hadis yang bisa membantu untuk mentakhrid dan mentahqiq hadis. Nah, ketika itu kesulitannya, kalau seandainya saya bekerja full, tentu saya akan terhalangi untuk menuntut ilmu. Maka hampir setahun penuh saya berangan-angan untuk bisa mendapatkan harta lebih, kemudian bisa memiliki program tersebut dan bisa membantu untuk mempelajari ilmu-ilmu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan salah seorang yang orang tuanya meninggal, lalu meninggalkan harta, lalu orang itu bertanya kepada saya ingin bersedekah jariah, apa yang harus saya lakukan? Lalu saya jelaskan kepada dia, sedekah jariah yang paling afdol adalah sedekah jariah kepada penuntut ilmu, karena manfaatnya yang besar. Lalu dia sampaikan oleh Syekh, saya membutuhkan sebuah program yang bisa membantu saya untuk mentahrid hadis. Lalu akhirnya orang tersebut membelikan untuk Syekh CD tersebut, dan sudah ribuan hadis yang ditahrid, ditahqiq oleh Syekh dengan dibantu oleh program tersebut juga, sehingga pahala itu akan mengalir kepada orang yang telah berinfak, menjadi timbangan kebaikan untuk orang yang berinfak itu. Bahkan saya juga telah membagi-bagikannya kepada para penuntut ilmu di Yaman yang ketika itu belum mengenal program itu, saya bagi-bagikan agar membantu mereka untuk bisa mempelajari dan juga mentakhrid hadis-hadis. Dan insya Allah juga di sini saya bagi-bagikan kepada para penuntut ilmu. Bayangkan betapa banyaknya kebaikan yang mengalir kepada orang ini. Ini peringatan bagi orang-orang yang memiliki harta lebih agar mencari penuntut-penuntut ilmu yang fakir, lalu memenuhi, membantu kebutuhan-kebutuhannya, sehingga itu menjadi pahala kebaikan bagi dia. Di sisi lain, talib ilmu yang dibantu oleh sebagian orang yang memiliki harta lebih, dia juga harus merasakan amanah yang dia pikul. Dia juga harus merasakan amanah yang dia pikul, bahwa itu adalah amanah. Dia dibantu, dia dipenuhi kebutuhannya, itu adalah amanah. Jika dia tidak tunaikan, jika dia sia-siakan waktu dia, maka dia telah mengkhianati amanah itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bal qad yattar talib al-ilm ila an yabi'a kitabahu liyunfiq ala waladihi wa ahlihi. Fahada Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Fali al-Adib. Kana lahu kitab ma'ahu, ishtara kitaban ismu al-Jamharah لابن دريد، كان في غاية الجودة هذا الكتاب، وكانت عليه تعليقات لأبي الحسن الفالي بخط يده وحواشي وما إلى ذلك، فاحتاج إلى مال ولم يجد ما ينفق على أولاده وأطفاله، فاضطر إلى بيع الكتاب. تخيلوا أن طالب العلم يبيع الكتاب هذا، وكتاب عليه حواشي وتعليقات، هذه يعني منتهى الصدمة لطالب العلم، كبيرة جدا. قال فباعها للشريف المرتضى بستين دينار. خلي بالك الدينار كان يشترون به كبش، دينار ذهبي يشترون به كبش، ستين دينار. فلما قرأها الشريف المرتضى بيفتح فقط أول ورقة فوجد عليها أبيات بخط الرجل الذي باعها، بخط أبي الحسن علي الفالي. قال هذه الأبيات آنست بها 20 حولا وبعتها، يعني فضلت هذه بقيت معي 20 سنة ثم بعتها. لقد طال وجدي بعدها وحنيني، أصبح يحن إلى هذا الكتاب، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني فلما قرأها الشريف المرتضى بكى ثم ذهب بالكتاب إلى أبي الحسن الفالي ولم يأخذ منه الستين درهما أو الستين دينارا. Bahkan sebagian ulama penuntut ilmu terpaksa, ada yang terpaksa menjual kitabnya untuk membiayai keluarganya. Seperti yang terjadi kepada Abu Hasan, terjadi pada Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Fali. Dia memiliki sebuah kitab yang berjudul Jamharah, kitab Jamharah karangan Ibnu Durayt. Kitab yang bagus dan di situ ada catatan-catatan kaki, komentar-komentar dari Abu Hasan Al-Fahli ini. Suatu ketika dia kehabisan harta dan anak-anaknya yang masih kecil membutuhkan untuk makan dan lain sebagainya. Maka dengan terpaksa dia menjual kitab tersebut kepada Syarif Al-Murtadha dengan harga 60 dinar. Satu dinar itu bisa untuk membeli satu ekor domba. Ya, jadi dia jual 60 dinar. Nah, ketika Syarif Al-Murtadha membuka kitab tersebut setelah dibelinya, di halaman pertama ternyata ada tertulis bait-bait syair yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Fali ini. Jadi artinya kurang lebih seperti ini, karena menerjemahkan bait-bait syair itu agak sulit. Ana qultu tarjama abyat syariyah sa'ab syuhaya ana utarjim yani bima bil ma'na. Bait-bait syair itu berbunyi, aku telah kitab ini telah menemaniku selama 20 tahun. Kitab ini telah menemaniku selama 20 tahun. Lalu aku menjualnya. Sungguh aku sangat rindu kepadanya setelah berpisah dengannya. Dan aku tidak mengira akan menjual kitab itu. Sekalipun utang piutangku membuatku masuk penjara, aku tidak akan jual kitab tersebut. Akan tetapi karena kelemahan, kemiskinan, dan karena anak-anak kecilku yang membutuhkan serta tangisan-tangisan mereka, maka aku terpaksa untuk menjualnya untuk mengobati hati yang sedih. Lalu aku berkata, wahai Ummu Malik, hadza zaujatu, yakni kepada istrinya, wahai Ummu Malik, kebutuhan kita terkadang memaksa kita untuk mengeluarkan harta-harta atau sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Tatkala Syarif Al-Murtadha membaca bait-bait syair tersebut, dia menangis dan terharu. Lalu dia temui Abu Hasan Al-Fali, dia kembalikan kitab tersebut dan dia tidak meminta uangnya 60 dinar itu lagi. Dibiarkannya untuk Abu Hasan Al-Fali. Barubama yaqa'ul insanu farisa fi yadi lusus. فأنتم تعلمون أن يعني السفر قبل ذلك كان صعبا جدا وشاقا، وكان قطاع الطريق يعني كثر، فربما يقع طالب العلم وهو ذاهب إلى شيخه في مكان بعيد فريس في أيدي اللصوص ويموت ولا يعرف عنه أحد إلا الله عز وجل. فهذه الرواية أيضا أحببت أن أرويها لكم من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. قال ابن أبي مالك سمعت خيثمة ابن سليمان كان إماما كبيرا معظما في الحديث، ومع علمه وإمامته كان يرحل إلى المشايخ أيضا ليسمع ويستزيد منهم. قال سمعت خيثمة ابن سليمان يقول ركبت البحر أي في طلب الحديث، وقصدت جبلة لأسمع من يوسف ابن بحر، ذهب إلى بلد اسمها جبلة ليسمع من راوي اسمه يوسف بن بحر، ثم خرجت إلى أنطاقية فلقينا مركب للعدو. جاء مجموعة من اللصوص فاستولوا على خيثمة ابن سليمان ومن معه. قال فأخذوني ثم ضربوني وكتبوا أسمى أنا، فقالوا ما اسمك؟ قلت خيثمة. قالوا اكتب حمار بن حمار. يستهزئون به، هم يعلمون من خيثمة. خيثمة هذا رجل ملأ الدنيا علما في هذا الزمان، فلما قال خيثمة قالوا بلغت حمار بن حمار، ولما ضربت سكرت ونمت فرأيت، أي في رؤيا، كأني أنظر إلى الجنة وعلى بابها جماعة من الحور العين. فقالت إحداهن: يا شقي، إيش فاتك؟ ما الذي فاتك؟ فقالت أخرى: إيش فاته؟ قالت: لو قتل لكان معنا في الجنة وتزوجنا من الحور العين. قالت لها: لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام. خلي بالك من هذه الكلمة يا طالب العلم، لأن تموت وأنت تحاول أن تبني عزا للإسلام قد فقد. والله أولى ثم أولى ثم أولى بنا لو قطعت أوصالنا عضوا عضوا، لو بترت أعضاؤنا عضوا عضوا، أحلى لنا وأفضل أن نقابل الله عز وجل وتكون حجة بيننا وبين الله يوم القيامة من أن ننام على فروشنا وأن نتمتع بأموال وزوجات ثم نلقى الله عز وجل وقد داعى الإسلام بسببنا نحن. قالت هذه الحورية: لأن يرزقه الله الشهادة في عز من الإسلام وزل من الشرك خير له. ثم انتبهت فكأن رجل يقول لي: اقرأ براءة، سورة براءة. فقرأت إلى قوله: فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فعددت من ليلة الرؤيا 4 أشهر حتى فك الله أسري. Terkadang seorang penuntut ilmu, bahkan diantara para ulama itu, mereka ada yang dihadapkan kepada kematian. Ibnu Abi Kamil berkata, aku mendengar Khaythamah bin Sulaiman. Khaythamah bin Sulaiman seorang imam, ulama yang terkenal di masa itu. Ia berkata, jadi pergi menuntut ilmu, dia pergi untuk mendengar hadis. Raqibtul bahra, aku pernah mengarungi lautan untuk menuju tempat yang bernama Jabalah guna mendengarkan hadis dari perawi yang bernama Yusuf bin Bahar. Kemudian setelah itu aku pergi ke Antakya di Turki. Lalu kami bertemu dengan kapal-kapal perompak, para bajak laut. Lalu akhirnya para bajak laut perompak itu berhasil menguasai kapal mereka, kapal yang dinaiki oleh Khaythamah bin Sulaiman. Lalu mereka menangkapku dan memukulku. Kemudian mulai satu persatu para perompak itu menanyakan nama mereka dan mencatat nama mereka. Lalu perompak itu berkata kepada Imam Khaythamah, Masmuk, siapa namamu? Aku menjawab, Khaythamah. Lalu mereka berkata, tulis namanya Himar bin Himar, Keledai bin Keledai. Mereka tidak tahu, tidak mengenal imam ini. Khaythamah bin Sulaiman, imam yang telah memenuhi dunia dengan ilmu di zamannya itu, seorang ulama besar. Tapi para perompak itu tidak mengenal. Ketika ditanya, siapa namamu? Dia menjawab, Khaythamah. Apa kata para perompak itu? Tulis namanya Himar Keledai bin Himar bin Keledai. Himar anak keledai. Keledai anak keledai. Tatkala aku dipukul, aku pun pingsan dan tertidur. Lalu dalam tidurku itu aku bermimpi seolah-olah aku melihat sorga. Dan di pintu-pintunya ada sekelompok bidadari. Salah seorang bidadari tersebut dalam mimpinya itu berkata kepada dia, wahai orang yang sengsara, apa yang telah luput darimu? Dan yang lain berkata, apa yang telah luput darinya? Ada lagi yang berkata, kalau seandainya dia dibunuh atau terbunuh, maka dia akan bersama kita, bersama bidadari di dalam sorga. Lalu ada lagi yang berkata, jadi ini perbincangan antara bidadari tersebut di dalam mimpinya. Lalu yang satu lagi berkata, seandainya Allah anugerahkan kepada dia mati syahid karena untuk memuliakan Islam dan menghinakan kesyirikan, itu adalah lebih baik bagi dia. Perhatikan kalimat, ungkapan yang indah ini. Jika salah seorang dari kita meninggal, wafat, terbunuh karena untuk menegakkan kemuliaan Islam, maka itu adalah lebih baik bagi dia daripada dia menikmati kehidupannya bersama istrinya, bersama hartanya, bersama kendaraannya. Kemudian Khaythamah terbangun dari tidurnya. Kemudian aku terbangun, katanya. Dan aku seperti melihat seseorang berkata kepadaku, baca surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Lalu aku membaca surat Al-Bara'ah sampai kepada firman Allah, Fasihu fil ardi arba'at ashur. Berjalanlah engkau di muka bumi sampai 4 bulan. Haitsama berkata, lalu aku pun mulai menghitung hari semenjak aku bermimpi itu setelah sampai 4 bulan lamanya. Lalu Allah pun membebaskanku dari tahanan para perompak itu. Jadi 4 bulan dia dalam tahanan perompak itu. Sejak dia bermimpi itu dan ada orang memerintahkan dia membaca surat Taubah sampai ayat itu dia hitung hari itu. Ternyata pas 4 bulan sejak itu Allah membebaskan dia dari para perompak tersebut. Nah. Fitnatul Imam Al-Bukhari. اعلموا أيها الإخوة أن البلاء سيف مسلط على بني آدم مؤمنهم وكافرهم. إنا خلقنا الإنسان معرفة بالألف واللام الدالان على الشمول والعموم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لماذا نبتليه. فالبلاء سيف مسلط على بني آدم. فربما يبتلى المرء في دنيا في ولد في ابنه في زوج في مال، وربما يبتلى المرء في دين، يعني يأتي أناس سيء القصد فيتهمون هذا الشيخ أو هذه الداعية أو هذا العالم بما ليس فيه فيعكرون عليه صفوه ويفرقون عنه الناس، وهذا يحدث في كل زمان ومكان. وأهل العلم يحبون أن يكون البلاء في الدين لا في الدنيا، لأن البلاء في الدين يقربك من الله عز وجل كثيرا. فما من عالم رباني إلا وتجد في ترجمته وسيرته باب اسمه محنته أو فتنته. Yang berikutnya tentang ujian yang dihadapi oleh Al-Imam Al-Bukhari. Saudara semuanya, hendaknya kita memahami mengetahui bahwa al-bala, ujian, fitnah itu laksana pedang yang dihunus kepada anak cucu Adam di dunia, baik itu yang mukmin maupun yang kafir. Dan ujian ini bisa jadi ujian di dunia dan juga ujian agama. Para ahlul ilmi mereka sangat menginginkan ujian yang menimpa mereka adalah ujian dalam agama, bukan ujian dalam urusan dunia. Karena ujian dalam urusan agama jika bersabar maka itu akan semakin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada seorang pun alim rabbani, seorang ulama rabbani di tengah manusia, melainkan kalau kita baca biografinya maka kita akan dapatkan dalam biografinya tersebut ada ujian, mihnah, fitnah, ujian yang dihadapi oleh imam ini dan seterusnya. Fa fi akhir hayat al-Imam al-Bukhari hinama arada an yadhhab ila baldatihi wa masqat ra'sihi Naysabur qala al-Imam Muslim والإمام البخاري والإمام مسلم من نفس البلدة من نيسابور قال لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أهل نيسابور ما فعلوه به واستقبلوه مرحلتين أو ثلاثة. تعرف يعني إيه؟ يعني كان الناس منتشرين في المكان ما يقرب من 18 كيلو، ثلاث مراحل يعني ثلاث فراسخ، والفرسخ 6 كيلو يعني 18 كيلو مترات. الناس انتصروا في المكان يستقبلون محمد بن إسماعيل وقد نصب له القباب يعني المنابر في الطرقات على فرسخ من البلد يعني على بعد 6 كيلو من البلد، واستقبله عامة أهل بلده حتى لم يبقى مذكور إلا استقبله، يعني لم يبقى أحد في أهل القرية لا نساء ولا شباب ولا شيوخ ولا علماء ولا ولاة ولا عساكر إلا وقد خرجوا خارج القرية يستقبلون محمد بن إسماعيل البخاري، بل ونصر عليه الدنانير والدراهم والسكر الشيء الكثير حتى بقي أياما كثيرة على الأرض. الناس من فرحهم بقدوم محمد بن إسماعيل نصروا الدراهم والدنانير يعني رموها على الأرض على موكب محمد بن إسماعيل، والسكر رموها على الأرض فرحا بقدوم محمد بن إسماعيل. وقال لهم محمد بن يحيى الزهري، هذا كان عالم أعلم أهل القرية أو أعلم أهل المدينة محمد بن يحيى الزهلي، وكان معظما الناس، إذا قال لهم ناموا ينامون، افعلوا شيء يفعلون، كان معظما محتشما في هذا الزمان. فقال للناس: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل فليستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى وعامة العلماء والولاة والعساكر والشباب والنساء والكل، خرجوا على ما يقارب 18 كيلومترات رضي الله عنه. نعم. الإمام مسلم menceritakan di akhir hayatnya Imam Al-Bukhari ingin pulang ke kampung halamannya, tempat kelahirannya, yaitu Naisabur. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama berasal dari satu daerah, yaitu Naisabur. Imam Muslim bercerita, ketika Muhammad bin Ismail Al-Bukhari datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang pemimpin atau seorang yang berilmu diperlakukan oleh penduduk Naisabur, warga Naisabur, seperti yang mereka lakukan terhadap Imam Bukhari. Mereka menyambutnya, berkumpul semua manusia dari kota Naisabur itu, berkumpul semuanya memenuhi jalanan sejauh 18 kilo untuk menyambut Imam Al-Bukhari. Bahkan sekitar 6 kilo dari kota itu, menjelang ke kota itu, mereka tegakkan mimbar, kubah-kubah untuk Al-Imam Al-Bukhari. Dan hampir semua penduduk, tidak ada satupun yang terkecuali, pemimpin, ulama, orang tua, anak kecil, orang muda, pria, wanita, semuanya keluar gembira untuk menyambut kedatangan Al-Imam Al-Bukhari pulang ke kampungnya. Bahkan saking gembiranya mereka, mereka menaburkan dinar, uang-uang dinar, uang emas, uang-uang dirham di jalanan yang akan dilalui oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi disambut, ditabur-taburkan ya, karena gembiranya mereka dengan kedatangan Al-Imam Al-Bukhari. Nah, berkata, bahkan duit itu, dinar dan dirham itu, setelah mereka taburkan, beberapa hari setelah itu masih ada tersisa, saking banyaknya mereka menaburkan. Begitu gembiranya mereka menyambut kedatangan Al-Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Yahya, seorang yang disegani, dan kata-katanya didengar ketika itu. Apa yang diucapkannya akan diikuti oleh orang. Muhammad bin Yahya berkata di majelisnya, barang siapa yang ingin menyambut Muhammad bin Ismail besok, silakan datang, silakan pergi menyambutnya. Maka pergilah dia menyambut, menyongsong Imam Bukhari, diikuti oleh mayoritas ulama. Qala al-Hasan ibn Muhammad ibn Jabir, سمعت محمد، أنا أختم، أنا أعلم أن أطلنا عليكم فسامحون. قال لنا محمد بن يحيى الذهلي: لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري قال: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه الحديث. فذهب الناس واجتمع الناس وكثروا حتى ملأوا السطح والدار لمحمد بن إسماعيل، فامتلأ السطح والدار، فظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى الزهلي. الناس تفرقوا من مجلس محمد بن يحيى الزهلي، فحسده وحقد عليه، فبدأت الفتنة. نعم. معاف، saya kajian malam hari ini agak panjang dan membuat antum semuanya terlambat. Jadi saya mohon maaf karena Syekh ingin menuntaskan biografi Imam Bukhari yang tinggal tersisa sedikit lagi. Jadi Al-Hasan bin Muhammad bin Jabir berkata, aku mendengar Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya tadi yang disebutkan, mada nisbatu Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Muhammad bin Yahya Az-Zuhali ini juga seorang ulama yang terkemuka dan disegani di Naisabur. Nah, Muhammad bin Yahya Az-Zuhali ini berkata kepada orang-orang setelah kedatangan Al-Imam Al-Bukhari, izhabu ila hadzal rajul, pergilah kalian temui Bukhari ini, orang yang soleh ini, dan dengarkan ilmu dari dia, dengarkan hadis dari dia. Maka berbondong-bondonglah manusia mendatangi rumah Imam Bukhari, penuh sesak rumahnya, terasnya, rumahnya, semua penuh untuk mendengarkan hadis dari Al-Imam Al-Bukhari, sehingga berkuranglah orang yang duduk di majelis Muhammad bin Yahya Az-Zuhali. Ketika melihat orang semuanya pergi ke majelis al-Imam Bukhari dan jamaah yang duduk di tempat dia berkurang menjadi sedikit, dia merasa iri. Nah, Muhammad bin Yahya ini iri. Dan mulailah dia memburuk-buruk, menjelek-jelekkan al-Imam al-Bukhari. Naam. Falamma hasadahu Muhammad bin Yahya al-Duhali, arada an yunaffira an-nasa min majlis al-Bukhari. Faqala lin-nas an al-Bukhari, taba'an ittahamahu hadha al-ittaham. قال أن البخاري يقول أن اللفظ بالقرآن مخلوق، إذن فهو مبتدع، إذن فاتركوا مجلسه ولا يجلسن أحد مع البخاري. ما معنى هذا الكلام؟ في هذا الزمان كانت فتنة صماء عمياء، فتنة القول بخلق القرآن التي صمد فيها الإمام أحمد هذا الصمود الأسطوري الذي رفعه الله عز وجل بثباته إلى عنان السماء ولقب بإمام أهل السنة والجماعة. ما هذه الفتنة؟ باختصار، قام فرقة ضالة من فرق الإسلام تدعى المعتزلة. هذه الفرقة تقول أن الله عز وجل تنكر الأسماء والصفات لله عز وجل، ومن صفات الله عز وجل أنه يتكلم، والقرآن كلامه سبحانه وتعالى. ففرعا عن هذه الفرية فقالوا أن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل. يعني إيش مخلوق؟ يعني مخلوق مثل هذه، مخلوق مثلنا، مثل السماوات، مثل الأرض، مثل الشجر، إذن ما فيه أمر ولا نهي، إذن هو مثل أي شيء، ما فيش فيه أي عظمة ولا أي آية ولا أي معجزة. ف ظلوا وراء الحاكم، وراء الخليفة، حتى اعتنق هذا الفكر، ألا هو أن القرآن مخلوق. لم يسكت الحاكم، بل أراد أن يمتحن الناس، من لم يؤمن بأن القرآن مخلوق يقتله أو يسجنه أو يعذبه. فوقف الإمام أحمد وقفة أسطورية حتى مات الخليفة وعقبه خليفتين، ثم ماتت الفتنة. ولكن المعتزلة أرادوا أن ينقلوا الناس من هذه البدعة الكفرية إلى بدعة أخرى، وقالوا أن اللفظ بالقرآن مخلوق. يعني إيش؟ قراءتك للقرآن هذه مخلوقة. هذه الكلمة، كلمة اللفظ بالقرآن مخلوق، أرادوها لتكون طريقا إلى بدعتهم الكفرية. دائما البدعة بريد الكفر، يعني موصلة إلى الكفر في النهاية. آسف أن الموضوع صعب شوية، ولكن أحاول أختصره. المهم، من قال لفظي بالقرآن، من قال هكذا لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. العلماء اصطلحوا على ذلك. فمحمد بن يحيى الزهري أراد أن يلصق هذه الفرية بمحمد بن إسماعيل البخاري، وقال للناس أن من قال لفظي أن البخاري قال لفظ القرآن مخلوق، والبخاري ما قالها. فذهب بعض الناس إلى مجلس البخاري فقال: أيها الشيخ، ماذا تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فلم يرد عليه، فأعاد عليه السؤال: يا شيخ، يا أبا عبد الله، ماذا تقول في اللفظ بالقرآن، مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فلم يرد عليه. ففي المرة الثالثة نظر إليه وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة. يعني ما تفعله أنت هذا بدعة. هو ما قال لفظ القرآن مخلوق قط، ولكنه قال ماذا؟ قال أفعال العباد مخلوقة، تحريكك للسانك مخلوق، فهمني؟ أنت مخلوق، أفعالك ما تفعلها هذه كلها مخلوقة، الله خلقها، ولكن القرآن ليس مخلوق، هو كلام الله عز وجل، والامتحان هذا بدعة. فأخذوا الكلمة وطاروا بها وشغبوا عليه، وقالوا أن البخاري أخذوه بلازم قوله، أن كلمة لفظي بالقرآن يعني تحرك لساني بالقرآن مخلوقة، وما قالها، ولكن هي لازم لهذا القول. فشغبوا عليه ونفروا الناس منه، حتى أن محمد بن يحيى الزهري قال: لا يجالس أحد هذا المبتدع. Jadi ketika Muhammad bin Yahya Az-Zuhali ini cemburu dan iri kepada Al-Imam Bukhari yang majelisnya penuh sesak oleh manusia, mulailah dia menyebarkan fitnah. Lalu dia mengatakan kepada manusia sebuah tuduhan, yang tuduhan saja yang tidak terbukti. Dia mengatakan bahwa Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa lafaz mengucapkan Al-Quran itu, lafaz membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi, dan itu adalah bid'ah. Jadi Al-Imam Al-Bukhari adalah mubtadi. Jangan kalian duduk di majlisnya. Nah, sehingga terjadi kekacauan. Jadi di sini saya akan sebut, ceritakan secara ringkas tentang fitnah khalqul Quran, fitnah tentang fitnah keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Jadi ada sekelompok firqah yang sesat yang pernah muncul, yaitu Mu'tazilah. Mereka ini mengingkari asma wa sifat. Tidak mempercayai, tidak mengimani asma wa sifatnya Allah. Salah satu asma wa sifat Allah adalah kalam, bahwa Allah itu adalah berbicara. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an adalah kalamullah. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ingin mengingkarinya. Mereka mengatakan, Mu'tazilah ini, bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, sama seperti makhluk yang lainnya. Sama seperti kita, sama seperti langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Kalau memang dia adalah makhluk, maka tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaannya, tidak ada mukjizat Al-Qur'an itu. Ini yang mereka inginkan. Maka ketika itu fitnah ini, fitnah Al-Qur'an adalah makhluk ini didukung oleh oleh khalifah ketika itu. Dan khalifah ingin memaksakan manusia untuk mengikuti keyakinan itu. Barang siapa yang tidak mengimani keyakinan yang sesat itu, maka akan dibunuh atau dipenjara atau disiksa. Nah, ketika itu Imam Ahmad menampakkan sikap yang akhirnya melegenda, yang terkenal ketegasannya, ketegarannya untuk tetap mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan bukan makhluk, sehingga beliau dipenjara, disiksa, sampai akhirnya berganti khalifah. Kemudian datang khalifah berikutnya, ketika khalifah itu mati, dan matilah fitnah itu. Intinya, kemudian setelah fitnah itu selesai, orang-orang Mu'tazilah, kelompok yang sesat ini, ingin memalingkan manusia secara bertahap. Jadi mereka roba taktik mereka. Semulanya mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini akidah kufur. Lalu mereka merubahnya menjadi talafuz bil-Quran, lafzu bil-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Tujuan mereka adalah secara bertahap, nanti mereka akan membawa orang itu kepada keyakinan yang inti, yaitu keyakinan kufur bahwa Al-Quran adalah makhluk. Demikianlah, bid'ah itu adalah jenjang untuk menuju kekufuran. Nah, jadi ketika tersebar fitnah bahwa Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah lafaz, mengucapkan, membaca Al-Quran itu adalah makhluk, maka datanglah manusia di majelisnya. Kemudian ada seseorang yang berdiri di majelisnya bertanya kepada Al-Imam Al-Bukhari, "Ya Aba Abdullah, wahai Imam Al-Bukhari, apa pendapatmu tentang al-lafzu bil-Quran? Tentang membacakan Al-Quran itu. Apakah dia makhluk atau tidak makhluk?" Al-Imam Al-Bukhari tidak mempedulikannya dan tidak menjawab. Orang itu kembali mengulanginya di hadapan majelis. "Wahai Abu Abdullah, Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana pendapatmu tentang melafazkan Al-Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran itu? Apakah makhluk atau tidak?" Al-Imam Bukhari kembali diam dan tidak menjawabnya. Sampai ketiga kali, Al-Imam Al-Bukhari menoleh kepada orang itu. Lalu Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Al-Quranu kalamullah." Al-Quran itu adalah kalamullah. "Ghairu makhluk," bukan makhluk. "Wa af'alul ibad," adapun perbuatan makhluk, perbuatan hamba adalah makhlukah. Maksudnya, Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Tetapi lidah Anda yang Anda gerakkan itu adalah makhluk. Perbuatan Anda membaca itu adalah makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Nah, Al-Imam Bukhari mengatakan, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Perbuatan hamba adalah makhluk. Dan perbuatanmu menguji orang dengan ini adalah bid'ah. Maka, akhirnya ucapan Al-Imam Bukhari ini tersebar, dan terjadilah kekacauan di tengah manusia. Akhirnya mereka terjadilah kekacauan, dan Muhammad bin Yahya Az-Zuhali lalu menuduh Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-lafaz membaca Al-Quran itu adalah makhluk, padahal beliau tidak pernah mengatakan hal tersebut. Naam. Wa qala al-Bukhari, man za'ama anni qultu lafzi bil-Quran makhluk fa huwa kadzdzab fa inni lam aqul. Wa qala Ahmad ibn Salama, dakhaltu 'ala al-Bukhari fa qultu ya Aba Abdullah, hadha rajulun maqbulun bi Khurasan خصوصا في هذه المدينة، يعني رجل مسموع الكلمة، وقد لج في هذا الحديث حتى لا يقدر أحد منا أن يكلمه، فماذا ترى؟ قال فقبض على لحيته، أي البخاري، ثم قال وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم إنك تعلم أني لم أرد المقام بنيسابور أشرا ولا بطرا ولا طلبا للرئاسة، وإنما أبت علي نفسي في الرجوع إلى وطني لغلبة المخالفين، وقد قصدني هذا الرجل حسدا لما آتاني الله لا غير. ثم قال لي يا أحمد إني خارج غدا لتتخلصوا من حديثه لأجلي. الإمام البخاري pernah berkata, barang siapa yang menuduhku bahwa aku mengatakan lafzi bil Quran, lafaz ketika aku membaca Al-Quran itu adalah makhluk, maka dia adalah pendusta. Aku tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Ahmad bin Salama berkata, aku masuk menemui Imam Al-Bukhari. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Abu Abdullah, orang ini adalah orang yang diterima di Khurasan, khususnya di kota ini. Rajul hadha ya'ni Muhammad bin Yahya. Huwa yaqsid Muhammad bin Yahya. Nah. Orang ini, Muhammad bin Yahya ini orang yang diterima di negeri Khurasan, khususnya di kota ini. Dan apabila, dan sungguh dia telah berbicara dalam masalah ini. Tidak ada seorang pun yang berani atau bisa berbicara kepada dia, menentangnya. Karena Muhammad bin Yahya ini orang yang ditakuti di situ. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menentang atau melawan kata-katanya. Bagaimana menurutmu, wahai Imam Al-Bukhari? Kemudian Imam Bukhari memegang jenggotnya, lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Lalu beliau berkata, Imam Al-Bukhari, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya aku ingin tinggal di Naisabur ini bukan karena sombong, bukan karena ingin menuntut kedudukan, akan tetapi diriku, jiwaku ingin kembali ke kampung halamanku. Dan orang ini, maksudnya Muhammad bin Yahya, sengaja menuduhku karena dengki dan iri dengan apa yang telah Allah berikan kepadaku, tidak ada selain daripada itu. Ini doa Imam Al-Bukhari. Kemudian Imam Bukhari berkata kepada Ahmad tadi, ya Ahmad, wahai Ahmad, besok saya akan pergi meninggalkan kota ini agar kalian terbebas dari ucapan-ucapan orang itu karena sebabku. Ini murid-muridnya. Naam. Qala Ahmad ibn Salama hadha fa akhbartu jama'ata ashabina fa wallahi ma shay'ahu ghairi. Kuntu ma'ahu hina kharaja min al-balad wa aqama 'ala bab al-balad thalathata ayyamin li islah amri. Tadkhayyalu al-Bukhari kana yajlis fi majlisihi fi Naysabur hadhihi akthar min 100,000 على السطح وفي الدار وحول الدار 100,000 راوي بمحبرة يكتبون وراء البخاري حديثة ويتعلمون منه بسبب مقولة هذا الرجل محمد بن يحيى الذهلي. تفرق الناس عنه حتى أنه لم يشيعه أحد غير رجل واحد. أيضا ما كان يختلف إليه إلا رجل واحد آخر أيضا، الإمام مسلم بن الحجاج، ما كان يذهب إليه بعد أن خرج من البلدة إلى بلدة أخرى ما كان يستطيع أحد أن يذهب إليه إلا الإمام مسلم عليه رحمة الله. قال الزهلي يوما، ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا، ومن كان يذهب إلى البخاري فلا يجلس معنا. فأخذ مسلم كان جالس في مجلس محمد مع الزهلي، فأخذ رداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وبعث إلى الزهلي ما كتب عنه على ظهر جمل، أي من أحاديث، وكان مسلم يظهر القول باللفظ ولا يكتمه. الله أكبر. يعني تتخيل واحد بعد ما كان يحضر له 100,000 أو يزيد، الآن ما يعد إلا رجل أو رجلان يجلسان معه ويسمعان منه. قال له أحد الناس: أتتذكر يا أبا عبد الله يوم أن كان يحضر لك 70,000 أو يزيد؟ قال: إذا سلم ديني فلا يضرني شيء. رحمه الله عليه. إذا سلم ديني. Baik. Berkata Ahmad bin Salamah, setelah aku mendengar perkataan Imam Bukhari bahwa dia berniat meninggalkan kota itu besok, aku sampaikan kepada teman sahabat-sahabat kami. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang melepas kepergiannya kecuali aku. Bayangkan, dulu hadir, sebelumnya hadir di majelis Imam Al-Bukhari itu 70,000 atau 100,000 orang belajar di lantai 2, lantai 1, di rumah sekelilingnya, semuanya mencatat hadis dari Imam Al-Bukhari. Kemudian karena fitnah salah seorang itu, manusia meninggalkan Imam Al-Bukhari. Sampai tidak ada lagi yang hadir ke majelisnya kecuali satu. Tidak, ketika Imam Bukhari sudah pindah dari situ, keluar dari situ, tidak ada yang berani mendatangi kecuali Muslim, Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Tidak ada yang melepas kepergiannya kecuali satu, yaitu Ahmad itu. Apa kata Ahmad bin Salamah? Aku mengiringi kepergiannya ketika keluar dari Naisabur. Lalu beliau bermukim di pintu gerbang kota itu selama 3 hari untuk urusan-urusannya. Az-Zuhli ini, Muhammad bin Yahya ini, pernah berkata suatu hari, ketahuilah, barang siapa yang mengatakan bahwa lafzu bil Quran, yang berbicara masalah lafzu bil Quran itu tidak boleh, tidak halal hadir duduk di majelisku. Ketika itu Imam Muslim sedang duduk di majelis itu, langsung Imam Muslim berdiri di hadapan manusia itu, kemudian hadis-hadis yang dia sudah catat dari Imam Zuhli itu dia kumpulkan lagi dan dia kembalikan lagi di atas punggung-punggung unta, dia kembalikan lagi kepada Az-Zuhli ini. Dan Imam Muslim mana Muslim yuzhir qaul bil lafz, yani lafz bil Quran, yani lafz تلفظ افعال العباد مخلوق. Imam Muslim يقول ذلك افعال وهذا هذا حقيقه حقيقه. Dan Imam Muslim dengan terang-terangan memang mengatakan bahwa al lafz bil Quran, yakni lafaz kita ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Dan dia berani. Harakat, gerakan lidah kita. Gerakan lidah kita ketika membaca Al-Quran itu adalah makhluk. Dan Imam Muslim tidak menyembunyikan itu. Dia terang-terang mengatakan itu. Jadi Imam Muslim lalu meninggalkan majlis Az-Zuhli. Karena Az-Zuhli melarang siapapun yang mengatakan seperti itu untuk duduk di majlisnya. Nah. فقال عبد المجيد ابن إبراهيم: كيف لا تدعو على الذين يظلمونك ويبهتونك ويتناولونك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر، ولم يدعو على هؤلاء. وخرج من بلدته إلى قرية أخرى. وأخيرا أذكر وفاته. قال ابن عدي: سمعت عبد القدوس بن عبد الجبار السمرقندي يقول: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك، قرية على فرسخين من سمرقند، يعني 12 كيلو، وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم فسمعته ليلة يدعو وقد فرغ من الصلاة: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض. الله أكبر. اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، فاقبضني إليك. فما تم الشهر حتى مات وقبره هنالك بخرطنك. قال: فلما دفناه فاح من تراب قبره رائحة غالية أطيب من المسك، فدام ذلك أياما، ثم علت سواري بيض في السماء مستطيلة بحذاء قبره، فجعل الناس يختلفون إليه ويتعجبون منه. ثم قال: فلما ظهرت هذه الآيات بعد موته، جاء الذين كانوا يعني أعداء له وخصوم له كمحمد بن يحيى الزهري وغيره إلى قبره يتأسفون ويبكون ويدعون الله له بالرحمة ويطلبون منه أن يسامحهم. فرحمة الله على الإمام وقد مات رحمه الله تعالى في ليلة السبت ليلة عيد الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 56 و200، وعاش 62 سنة إلا 13 يوما. جزاكم الله خيرا. عبد المجيد بن إبراهيم berkata kepada Imam Al-Bukhari, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar Allah menghukum orang-orang yang telah menzalimimu itu? Maka Al-Imam Al-Bukhari berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbiru hatta talqauni alal haw." Bersabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga kelak di hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Imam Al-Bukhari, "Man da'a ala zalimihi faqad intasar." Barang siapa yang berdoa agar Allah menghukum orang-orang yang menzaliminya, maka sungguh dia telah menang. Kemudian kita berpindah ke penghujung kajian kita, yaitu tentang wafatnya Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Adi berkata bahwa dia telah mendengar Abdul Quddus bin Abdul Jabbar As-Samarqandi berkata bahwa Al-Imam Al-Bukhari datang ke kampung Khortang, sebuah kampung yang dekat dengan Samarkand. Di sana Al-Imam Al-Bukhari memiliki kerabat. Maka Al-Imam Al-Bukhari singgah di tempat mereka. Suatu malam, aku mendengar Al-Imam Al-Bukhari berdoa setelah selesai sholat tahajud, sholat malam. Ya Allah, sesungguhnya bumi yang luas ini terasa sempit bagiku. Maka wafatkanlah aku. Doa Al-Imam Al-Bukhari. Maka tidak genap sebulan, akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di Khortang, di kampung Khortang. Setelah dikuburkan, kata Abdul Quddus Abdul Jabbar Samarqandi ini, setelah kami menguburkannya, keluar dari tanah kuburannya bau yang wangi, lebih wangi daripada kesturi. Dan itu terjadi beberapa hari, selama beberapa hari. Kemudian tampak awan-awan putih mengelilingi kuburannya itu di atas langit. Orang-orang yang melihat itu merasa takjub dan kagum, terheran-heran. Dan musuh-musuh dia, orang-orang yang memusuhi dia sebelumnya, termasuk Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ini, mendatangi kuburannya, mereka menangis di sana dan menyesal. Lalu memohon ampun kepada Allah dan berharap Al-Imam Al-Bukhari memaafkan mereka. Al-Imam Al-Bukhari wafat pada malam Sabtu, yaitu malam Idul Fitri, menjelang salat Isya, ketika salat Isya, dan dimakamkan di hari raya Idul Fitri setelah salat zuhur pada tahun 256 Hijriah. Dan beliau hidup umurnya, dan umur beliau adalah 62 tahun kurang 13 hari. Ini umur beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Baik, dengan demikian selesai kajian atau materi Syekh pada malam hari ini. Dan sebenarnya Syekh sudah meringkas, beliau sudah menghimpun riwayat-riwayat, dan tadi siang beliau print dan beliau bagikan juga kepada saya. Tapi beliau ringkas ini, beliau berusaha meringkasnya agar tidak terlalu panjang bagi kita semuanya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan diberikan kepada ikhwah karena hari sudah malam. Silahkan kalau ada yang bertanya, 1 atau 2 pertanyaan saja. Naam, faddal. نعم لم يذكروا عدد أولاده في ترجمته ولا اسم زوجته ولا أحد. نعم saya terjemahkan. Ustaz Abu Haris bertanya, apakah Imam Al-Bukhari punya istri, punya anak, karena tadi Syekh tidak menyebutkan. Lalu Syekh menjawab, para ulama-ulama yang menuliskan biografi Al-Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan istrinya dan juga jumlah anaknya. Yani a'dhuruni 'ala al-itala, fama ahbabtu an unassif ad-dars nusfuhu al-yawm wa nusfuhu fi yawm akhar. Ahbabtu an ulim aw ajma' at-tarjama fi yawm wahid litakun al-fa'ida akthar wa afyad insha Allah rabbil alamin. Fasamahuni yani lam takun 'adati an util. ولكن الأمر خرج عن قدرتي. الأسبوع القادم نبدأ بصحيح البخاري. إن شاء الله. Kata beliau, Saya minta maaf karena saya membuat antum-antum duduk lama di majelis, tapi saya tidak ingin memisahkan biografi ini menjadi minggu ini kemudian lanjutkan minggu lagi. Saya ingin menuntaskannya dalam satu majelis untuk agar faedahnya lebih besar bagi kita semuanya. Dan juga insyaallah pertemuan berikutnya kembali ke malam Ahad, dan insyaallah akan dimulai kajian kita majelis tahdits Sahih Al-Bukhari. Dan silakan sampaikan kepada saudara-saudari yang lainnya yang berkesempatan hadir. Dan lebih bagus lagi jika antum-antum memiliki kitab Sahih Bukhari, apalagi kalau ada yang aslinya, jika tidak ada terjemahannya, sehingga akan lebih terasa faedahnya. Dan juga di sini kami umumkan insyaallah sekitar 2 minggu lagi lah, rencananya minggu depan akan dimulai majlis halaqah mustalahul hadith dan usul fiqh. Ya, akan tetapi karena satu dan lain hal kita tunda menjadi 2 minggu berikutnya, karena minggu depan keluarga Syekh mau datang, istri dan anak-anaknya, jadi mungkin agak sibuk, jadi belum bisa untuk memulainya. Insyaallah setelah itu kita akan umumkan, kita akan mulai pelajaran di mustalahul hadith, kemudian bagaimana cara mentakhrij hadith, kemudian juga nanti akan ada ilmu ilal hadith dan seterusnya, juga termasuk akan ada halaqah usul fiqh. Tapi untuk halaqah itu tidak ada diterjemahkan, halaqahnya dengan bahasa Arab tidak diterjemahkan. Namun siapa yang mau hadir silahkan saja, tidak ada masalah. Mungkin mau mendengar, mau hadir, silahkan, tidak ada masalah. Tapi majelis itu tidak akan ada diterjemahkan. Namun ada yang mungkin yang ingin belajar membiasakan untuk mendengarkan bahasa Arab, atau ada yang ingin belajar yang lainnya, silahkan, mengharapkan berkah di majelis ilmu, silahkan. Dan insya Allah di masjid nanti, insya Allah. Insya Allah yang berkenan, khusus bagi yang sudah bisa bahasa Arab, yang ingin ikut serta, silahkan nanti kita akan sebarkan brosurnya dan dicatat namanya untuk dibagikan kepada dia. Ada muzakirah atau buku kecil yang ditulis oleh Syekh, ringkasan-ringkasan dalam ilmu hadis yang akan dikopi dan akan dibagi-bagikan nanti untuk peserta yang sudah bisa berbahasa Arab. Sampai di sini pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.